السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، pada hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari Kitab Tauhid. Kalau pekan yang lalu kita membahas tentang bab yang ke-34, yaitu afaminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qawmul khasirun, yang berkaitan dengan khauf dan raja. Sekarang kita masuk bab yang ke-35. Dalam kitab yang lain ada disebutkan bahwa ini bab yang ke-34. Kalau disebutkan bab yang ke-34 dalam kitab yang lain, maka bab yang pertama tidak masuk. Tapi di dalam terjemahan atau beberapa kitab dimasukkan bab yang ke-35. Tapi tempat lain dimasukkan bab 34. Yaitu kita masuk bab yang ke-35. Minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk iman kepada Allah yaitu sabar terhadap, atau termasuk iman kepada Allah sabar atas segala takdirnya. Termasuk iman kepada Allah sabar atas segala takdirnya. Di sini disebutkan sabar atas takdir Allah. Sebenarnya sabar itu ada beberapa macam yang disebutkan oleh para ulama. Jadi ada sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah, sabar dalam menjauhkan dosa dan maksiat, kemudian yang ketiga sabar atas takdir Allah. Jadi sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang disilakan dengan as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah. Yang kedua sabar as-sabru an ma'siyatillah, sabar dalam menjauhkan dosa dan maksiat. Yang ketiga sabar ala aqdarillahil mu'limah, sabar atas takdir-takdir Allah yang pahit. Itu tiga macam sabar. Nah, di sini disebutkan oleh muallif yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian ulama berpendapat, kadang-kadang sabar atas takdir Allah ini disebutkan sabar atas takdir Allah karena orang ini butuh dan sangat hajat kepada masalah ini, dan dia harus mengetahui dan mengamalkannya. Karena umumnya banyak orang yang tidak sabar itu ketika dia mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian. Karena itu dikhususkan penyebutan ini. Sebelum kita membahas tentang ayatnya, saya jelaskan dulu tentang ta'liq oleh ta'liq ini yang diberikan ta'liq oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawlus Sadid fi Maqasid At-Tauhid. Jadi minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, amma as-sabru ala ta'atillahi was-sabru an ma'siyatihi fahuwa zahirun likulli ahadin annahuma minal iman bal huma asasuhu wa far'uhu fa innal imana kullahu sabrun ala ma yuhibbuhu Allah wa yarda wa yuqarribu ilayhi wa sabrun an maharimillah. Adapun sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah dan sabar dalam menjauhkan dosa dan maksiat, ini zahir, jelas bagi setiap orang bahwasanya sabar atas taat kepada Allah dan sabar dalam menjauhkan maksiat ini diketahui oleh setiap orang bahwa ini termasuk iman. Bahkan keduanya, sabar atas taat dan sabar dari menjauhkan maksiat, merupakan asas dari iman dan cabang dari iman. Karena sungguhnya iman itu semuanya sabar. Iman itu semuanya adalah kesabaran. Kesabaran atas apa? Kesabaran atas apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya dan yang mendekatkan kepada Allah SWT. Serta juga sabar dalam menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi iman seluruhnya adalah sabar atas apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya dan mendekatkan kepadanya, dan sabar dari menjauhkan larangan-larangan Allah. Fa inna dina yaduru ala thalathati usulin. Karena sesungguhnya agama ini berkisar atas tiga pokok. Agama ini berkisar atas tiga pokok. Yang pertama, tasdiqu khabarillahi wa rasulihi. Yang kedua, wamtithalu amrillahi wa rasulihi. Yang ketiga, wajtinabu nahyihima. Jadi sungguhnya agama ini berkisar atas tiga pokok. Yang pertama, membenarkan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi agama ini berkisar atas tiga pokok. Yang pertama, membenarkan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wamtithalu amrillahi wa rasulih, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang ketiga, wajtinabu nahyihima, dan menjauhkan larangan keduanya. Dan menjauhkan larangan keduanya. Yang ketiga, menjauhkan larangan keduanya. Artinya menjauhkan larangan Allah dan Rasulnya. Fasabru ala aqdarillahil mu'limah dakhilun fi hadzal umum. Jadi setelah disebutkan tiga ini, agama berkisar pada tiga. Yang pertama, membenarkan berita dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, menjauhkan larangan keduanya. Ini tiga yang pokok dalam agama ini. Jadi isi dari agama ini berkisar pada tiga pokok ini. Membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Kemudian melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Fasabru, di sini tentang sabar atas taat kepada Allah, sabar atas menjauhkan maksiat. Kemudian kenapa di sini disebutkan tentang sabar terhadap takdir Allah? Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, fasabru ala aqdarillahil mu'limah dakhilun fi hadzal umum walakin khussa bidzikri li syiddatil hajati ila ma'rifatihi wal amal bihi. Sabar atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan, kalau kita artikan begitu, mu'limah menyakitkan, tapi kita artikan yang pahit, takdir Allah yang pahit. Jadi sabar atas takdir Allah yang pahit. Masuk ke dalam keumuman ini, akan tetapi khusus disebutkan masalah ini karena manusia itu butuh untuk mengetahui dan mengamalkannya. Jadi manusia ini butuh untuk mengetahui dan mengamalkannya. Jadi sabar ketika mendapatkan cobaan dan ujian, ketika mendapatkan kesulitan, kesusahan, kepayahan, itu sangat penting untuk diketahui oleh setiap mukmin dan mukminah. Karena masalahnya justru banyak orang yang tidak sabar itu ketika menghadapi cobaan ini, ketika dia melaksanakan ketaatan atau menjauhkan maksiat, insya Allah dia bisa sabar. Tapi terkadang ketika mendapatkan cobaan dan ujian, dia tidak sabar. Maka disebutkan oleh muallif, oleh musannif, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dalam bab yang ke-35 ini, karena ini penting untuk dikaji dan diketahui oleh setiap mukmin dan mukminah, dan juga harus diamalkan. Selanjutnya, fa innal abda mata alima annal musibata biiznillahi wa anna lillahi atammal hikmah fi taqdiriha wa lahu an-ni'mah as-sabighah fi taqdiriha 'alal abdi radiya biqada'illahi wa sallama li amrihi wa sabara 'alal makarihi taqarruban ila Allahi wa raja'an li thawabihi wa khawfan min 'iqabihi wa ightinaman li afdalil akhlaq fatma'anna qalbuhu wa qawiya imanuhu wa tauhiduhu. Karena sesungguhnya seorang hamba apabila dia mengetahui, atau kapan saja dia mengetahui, atau apa saja, apabila dia mengetahui bahwa musibah itu dengan izin Allah, dan Allah mempunyai hikmah yang sempurna dalam menentukan takdir itu. Allah mempunyai hikmah yang sangat sempurna dalam menentukan takdir Allah. Dan bagi Allah nikmat yang luas dan nikmat yang sempurna dalam menentukan takdir itu kepada hamba. Maka hamba itu akan redha dengan takdir Allah, dan dia menyerahkan urusan kepadanya dan sabar atas setiap hal-hal yang ia tidak sukai. Jadi dia redha dengan takdir Allah, dia menyerahkan urusan kepada Allah, dan dia sabar atas apa-apa yang dia tidak sukai. Karena apa? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau dia mengetahui bahwa musibah itu semuanya datang dengan izin Allah, tidak ada satupun musibah di langit, di bumi, dan di antara keduanya, melainkan semuanya berjalan dengan izin Allah. Semuanya berjalan dengan izin Allah. Apa saja yang menimpa kita itu, semua berjalan dengan izin Allah, dengan takdir Allah SWT. Kalau diketahui oleh seorang mukmin, diketahui oleh seorang mukminah, maka dia akan redha dan menyerahkan urusannya kepada Allah, dan dia akan sabar terhadap kesulitan yang dialami. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sabarnya dia, redhonya dia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam rangka mengharapkan ganjaran dari Allah. Karena setiap musibah yang menimpa seorang hamba, itu akan menghapuskan dosa dia. Yang kedua, akan mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kalau dia tahu dan dia redha dan dia sabar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan ganjarannya, maka Allah akan berikan ganjaran itu. Kemudian juga dalam rangka dia takut, ada rasa takut dari siksanya Allah SWT. Kemudian juga untuk mencari akhlak yang mulia, maka hatinya akan tenang. Dengan sebab itu, hatinya dia akan tenang, dan imannya serta tauhidnya akan menjadi kuat. Jadi kalau dia memahami tentang takdir Allah ini, maka akan tenang hatinya. Insya Allah kita akan bicarakan tentang takdir ini di bab ini insya Allah, dan juga bab yang selanjutnya nanti. Ada bab lain lagi yang berkaitan dengan takdir Allah. Itu penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang sabar atas takdir Allah yang pahit. Karena banyak orang-orang yang tidak sabar dengan sebab ini. Ya umpamanya seorang yang rajin ibadah kepada Allah SWT, taat dan menjauhkan maksiat. Tapi ketika dia ditimpa musibah, apakah suaminya meninggal, apakah istrinya meninggal, apakah anaknya meninggal, apakah orang tuanya meninggal, atau ditimpa penyakit yang berat, dia tidak sabar. Tapi ketika melaksanakan ketaatan, dia sabar. Menjauhkan maksiat, dia jauh maksiat. Tapi ketika ditimpa musibah, dia tidak sabar dan tidak redha dengan ketentuan Allah. Maka di sini disebutkan penting. Kalau dia tahu bahwa semua itu berjalan dengan takdir Allah, semua berjalan dengan qada dan qadar Allah, semua yang terjadi dengan izin Allah dan dengan kehendaknya, maka dia akan tenang hatinya, akan kuat imannya, dan akan kuat tauhidnya. Maka kita sekarang kita baca satu persatu dari ayat ini dan juga penjelasannya. Itu tolong ambil tafsir Ibnu Katsir juz yang keempat itu. Allah berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat 11. Tum lihat ayatnya dalam surah At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat 11. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in 'alim." Allah berfirman di dalam surah At-Taghabun, surah yang ke-64. Ini yang ketiga, yang keempat. Dalam surah At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah berfirman di dalam ayat ini, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dijelaskan oleh Al-Qamah, di Al-Qamah bin Qais bin Abdullah bin Malik An-Nakhai, Al-Qamah bin Qais bin Abdullah bin Malik An-Nakhai termasuk dari kalangan ulama tabi'in. Di sini jelaskan apa yang dimaksud dengan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah akan ditunjuki hatinya, wallahu bikulli syai'in 'alim. Dijelaskan oleh Al-Qamah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah ditunjuki hatinya, kata Imam Al-Alqamah, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillahi fayarda wa yusallim. Yang dimaksud dengan ayat ini, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, yaitu seorang yang ketika ditimpa musibah ia meyakini bahwa itu semua dari Allah, maka ia pun redha dan pasrah atas takdirnya, maka orang itu ditunjuki oleh Allah hatinya. Ini seperti juga yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in 'alim. Ya, dalam ayat ini tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah ketunjuki hatinya, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala mukhbiran bima akhbara bi fi suratil Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha, inna dhalika 'ala Allah yasir. Apa saja yang menimpa kamu musibah di muka bumi ini dan pada diri kamu, melainkan semuanya sudah ditulis dalam kitab sebelum Allah menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah atas Allah. Wa hakadha qala hahuna. Demikian juga Allah berfirman dalam ayat ini, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidaklah menimpa apa saja di muka bumi ini dari musibah melainkan dengan izin Allah. Jadi apa saja, ma asaba min musibatin, jadi tidaklah musibah yang menimpa seseorang, jadi tidaklah ada musibah yang menimpa seorang illa biidznillah, melainkan dengan izin Allah. Bentuk musibah ini apa saja yang menimpa seorang itu semuanya dengan izin Allah. Apakah itu kematian, apakah itu penyakit, apakah itu kefakiran, apa itu kesulitan, apakah itu kehilangan, apakah itu kebakaran, atau apa saja yang menimpa manusia, itu semuanya dengan izin Allah. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menjelaskan apa yang dimaksud dengan biiznillah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, biiznillah ay bi amrillahi, yakni an qadarihi wa masyiatihi. Kata Ibnu Abbas rahimahum, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu dengan izin Allah, artinya dengan perintah Allah. Yaitu yang dimaksud dengan perintah Allah, dengan urusan Allah, maksudnya semua berjalan itu dengan takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi di langit, di bumi, dan di antara keduanya, tidak lepas daripada takdir dan tidak lepas daripada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya, dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Dijelaskan di sini, ay waman asabathu musibatun fa'alima annaha biqada'illahi wa qadarihi fasabara wahtasaba wastaslama liqada'illahi hadallahu qalbahu wa'awadahu amma fatahu minad dunya hada fi qalbihi yaqinan sadiqan wa qad yukhlifu alayhi ma kana akhadha minhu aw khairan minhu. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah tunjuki hatinya dan Allah mengetahui segala sesuatu, yaitu barang siapa yang ditimpa musibah lalu ia mengetahui bahwasanya itu berjalan dengan qada dan takdir Allah. Jadi kalau kita ditimpa musibah, kita mengetahui bahwa musibah yang menimpa kita itu berjalan dengan qada dan takdir Allah. Jadi tidak ada suatu musibah yang menimpa kita, menimpa keluarga kita atau orang lain, itu tidak mungkin terjadi dengan demikian saja. Tidak mungkin. Semuanya yang menimpa kita itu berjalan dengan qada dan takdir Allah SWT. Artinya semua berjalan menurut ketentuan yang Allah sudah tentukan, yang Allah sudah tulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan, ya, bahwa semua musibah yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, atau yang menimpa seluruh yang ada, baik itu di langit, di bumi, dan di antara keduanya, semua berjalan dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah, yang Allah sudah tulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu semua berjalan demikian. Jadi kalau kita tahu yang demikian itu menurut takdir Allah SWT, bahwa semua berjalan dengan qada dan qadar Allah SWT. Kita sabar. Seperti umpamanya kita ditimpa penyakit. Ya. Kita harus yakin bahwa penyakit ini Allah sudah tentukan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ini penyakit ini tentu ada sebabnya. Ada sebabnya. Ada sebab-sebab yang memang mungkin karena kelalaian kita, mungkin juga karena makanan, mungkin ada sebabnya. Tapi ada juga yang tidak ada sebabnya. Memang Allah ingin menguji kita dengan sebab itu. Tapi kita harus yakin bahwa ini berjalan dengan qada dan qadar Allah. Kita disuruh untuk apa? Untuk berobat. Kita disuruh untuk apa? Berobat. Semampu kita, kita berobat. Ketika kita sudah berusaha, sudah ikhtiar, baru kita tawakal kepada Allah. Ingat bab-bab sebelumnya. Kita tawakal. Kalau seandainya kita sudah berobat, ternyata tidak sembuh, memang Allah sudah takdirkan demikian dan belum kita mendapatkan obatnya, tapi tetap kita harus yakin bahwa ini berjalan dengan qada dan qadar Allah. Pada hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Kita minta kepada Allah agar Allah menyembuhkan. Tapi kalau seandainya tidak sembuh, bukan berarti doa kita, usaha kita sia-sia, tidak. Karena penyakit itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, dan penyakit itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT. Semua musibah demikian. Semua musibah, apakah itu bentuknya kematian anak atau keluarga atau yang lain, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Maka di sini dijelaskan, kalau dia mengetahui semua berjalan dengan takdir Allah, dia sabar. Sabar, wahtasab, dan dia mengharapkan ganjaran. Dan dia istislam, menyerah kepada ketentuan Allah, maka Allah akan tunjuki hatinya. Allah akan tunjuki hatinya. Bahkan di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir, wa awadahu amma fatahu minad dunya. Allah akan gantikan yang lebih baik dari apa yang terluput dari dunia ini. Jadi Allah akan gantikan yang lebih baik dari apa yang terluput dari dunia ini. Dan Allah akan tunjuki hatinya. Allah akan berikan keyakinan dan juga kejujuran. Bahkan terkadang Allah akan gantikan yang lebih baik daripada itu. Ini penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Selanjutnya, qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas. Berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah tunjuki hatinya. Ya'ni yahdi qalbahu lil yaqini fa ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Barang siapa yang iman kepada Allah, Allah tunjuki hatinya, yaitu maknanya Allah akan tunjuki hatinya kepada keyakinan. Allah akan tunjuki hatinya kepada keyakinan. Dia mengetahui bahwa apa yang menimpa dia itu tidak keliru. Dan apa yang tidak menimpa dia tidak akan menimpa dia. Jadi apa yang menimpa seorang itu tidak keliru. Jadi tidak salah. Apa yang menimpa kita, apa saja bentuknya dari kesulitan, kesusahan, atau musibah, itu tidak keliru. Memang sudah ketentuannya. Allah menentukan demikian. Tapi kita disuruh untuk berusaha. Yaitu kita minta kepada Allah agar kita dihilangkan dari penyakit itu, disembuhkan. Atau umpamanya ditimpa musibah seperti kematian. Ya kita minta kepada Allah agar digantikan yang lebih baik. Seperti wasiat Nabi atau nasihat Nabi kepada Ummu Salamah. Ketika suaminya meninggal, maka Nabi suruh mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi ucapkanlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arti kita ini semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian dilanjutkan, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran dari musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya dibawakan oleh Ibnu Katsir tentang perkataan Al-Qamah. Jadi yang dibawakan dalam kitab Tauhid ini mengambil dari tafsir Ibnu Katsir. Yang kitab Tauhid ini, ya, perkataan Al-Qamah dibawakan di sini oleh Ibnu Katsir, fasuila an dzalika faqala. Jadi Al-Qamah ditanyakan tentang ayat ini, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kata beliau, huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lama anna faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Seorang yang ditimpa musibah, dia mengetahui bahwa musibah itu datangnya dari sisi Allah, dia redha dan dia menyerah kepada Allah SWT, maka Allah akan tunjuki hatinya. Di antaranya ditunjuki hatinya dengan apa? Ketika mendapatkan musibah ditunjuki hatinya dengan apa? Dengan apa? Dengan sabar, dengan redha, dengan mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti yang dikatakan oleh Muqatil bin Hayyan, wa may yu'min billahi yahdi qalba ay ya'ni yastarji'. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dibaca doanya, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, sampai di sini dulu. Nanti saya lanjutkan lagi penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir ini tentang ayat ini. Ya, karena sudah masuk waktu maghrib, kita salat maghrib dulu baru kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Akhwani fid din, jazakumullah. Kita lanjutkan. Tadi sampai yang terakhir penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Yang pertama penjelasan dari Al-Qamah bin Qais bin Malik An-Nakhai, dia menjelaskan war rajulu tusibuhul musibah fa ya'lam annahu min indillahi fayardha wa yusallim. Seorang yang ditimpa musibah, dia mengetahui bahwasanya itu dari sisi Allah, dia redha dan dia menerima. Yang kedua, tentang mana ayat ini yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan Muqatil bin Hayyan bahwa wa may yu'min billahi yahdi qalbah, yaitu orang yang mengucapkan istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah dengan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Setelah itu dibawakan Ibnu Katsir tentang keadaan seorang mukmin yang keadaannya mengherankan. Artinya Allah tidak menentukan sesuatu ketentuan melainkan baik untuk orang mukmin. Kalau ditimpa, setelah itu dibawakan Ibnu Katsir tentang keadaan seorang mukmin yang keadaannya mengherankan. Artinya Allah tidak menentukan sesuatu ketentuan melainkan baik untuk orang mukmin. Kalau ditimpa kesenangan dia bersyukur, itu baik buat orang mukmin. Dan apabila ditimpa musibah dia sabar, dan itu baik buat orang mukmin. Yang demikian itu hanya ada pada seorang mukmin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan bisa dilihat juga dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang hadis ini. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, in asabathu sarra'u syaqqara faqana khairun lah, wa in asabathu darra'u sabara faqana khairun lah, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Jadi Sahih Muslim di bab sabar itu dijelaskan tentang hadis ini. Sekarang saya lanjutkan tentang bab ini, bab sabar, iman, termasuk iman kepada Allah, sabar atas takdir Allah. Sekarang kita lanjutkan. Di dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesabaran, bagaimana kata Imam Ahmad, bahwa Allah menyebutkan sabar ini dalam 90 tempat dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan 90 kali di 90 tempat tentang sabar. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru dhiya'un." Sabar itu sebagai penerang. Hadisnya sahih riwayat Ahmad dan Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Tidaklah Allah memberikan yang paling luas nikmat itu adalah sabar. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Umar radhiyallahu an mengatakan, "Wajadna khaira 'aishina bis-sabr." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Kami mendapati sebaik-baik kehidupan kami adalah sabar. Sebaik-baik mata pencarian kami adalah sabar." Artinya mencari nafkah wajib, tapi yang terbaik setelah dia mencari nafkah adalah sabar. Artinya sabar itu untuk semua kehidupannya. Itu kehidupan yang paling baik, yaitu diisi dengan kesabaran. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna sabra minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad." Tsumma rafa'a sawtahu fa qala, "Ala annahu la imana liman la sabara lahu." Kata Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya kesabaran termasuk iman. Sabar itu seperti kepala dari tubuh kita. Jadi kedudukan sabar itu dari iman seperti kepala dari tubuh kita. Kalau dipotong maka tidak ada kehidupan. Kemudian Ali radhiyallahu an mengangkat suaranya dan mengatakan, "Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada iman bagi orang yang tidak bersabar." Tidak ada iman bagi orang yang tidak bersabar. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang sabar ini, mungkin antum juga akan bertanya, apa sih makna sabar itu? Ya. Di dalam kitab Fathul Majid dijelaskan kata sabar. Jadi sebelum kita luput dalam menjelaskan ini, karena nanti hadis-hadis yang lain banyak yang perlu kita bahas. Di dalam Fathul Majid dijelaskan, "Sabara yasbiru idza habasa wa mana'a." Sabar itu dari kata-kata sabara yasbiru, apabila dia menahan dan mencegah. Makna sabar artinya menahan dan mencegah. Ini secara lughah, secara bahasa. Berarti umumnya disebutkan kutila sabran. Orang itu dibunuh dengan sabran, artinya dengan ditahan, dengan dicegah, diikat, dibunuh. Ya, itu namanya kutila sabran. Yang dimaksud dengan sabar menurut istilah di dalam kitab Fathul Majid dengan mengambil penjelasan dari Ibnu Qayyim, di sini disebutkan yang dikatakan sabar, was-sabru habsun nafsi 'anil jazaa' wa habsul lisani 'an at-tashakki wa at-tasakhut wal jawarih 'an ladmil hudud wa syaqqil juyub wa nahwihima. Yang dikatakan sabar menurut bahasa, menahan diri dari keluh kesah. Menahan diri dari keluh kesah. Istilah. Ini istilah sabar. Sabar menurut istilah. Jadi ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Sekarang yang menurut istilah. Sabar itu yaitu menahan diri dari keluh kesah. Menahan lisan dari mengeluh dan murka. Menahan lisan dari mengeluh dan murka. Dan menahan anggota tubuh dari menampar pipi, merobek baju, dan yang lainnya. Jadi ini yang dikatakan sabar itu, kita menahan diri kita dari sifat mengeluh atau keluh kesah atau tidak redha, menahan lisan dari mengeluh dan juga murka, dan menahan anggota tubuh dari menampar pipi, kemudian merobek-robek baju dan yang lainnya. Ini sebagai contoh saja, karena biasanya orang-orang yang meninggal itu pada zaman itu, orang-orang jahiliyah itu biasa mereka menampar-nampar pipi sebagai niyahah, meratap, merobek-robek baju, merobek kantong dan yang lainnya. Itu mereka tidak sabar. Maka ini diantara contoh demikian. Jadi anggota tubuh itu tidak berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kalau sabar itu artinya kita tahan anggota tubuh kita dari berbuat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan tentang sabar. Pembagian sabar sudah tadi kita bahas. Ya, sabar itu ada berapa macam? 3. 1. Sabar atas melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar atas takdir Allah. Nah, kemudian di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, Syarah Riyadhus Salihin, ini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Beliau menjelaskan tentang sabar ini, bahwasanya seorang mukmin atau seorang hamba itu sangat butuh kepada kesabaran. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawlu Sadid fi Maqasid At-Tauhid. Nah, Syekh Salim Al-Hilali dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin itu Bahjatun Nadhirin, seorang hamba itu butuh kepada sabar dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Karena apa? Karena seorang hamba itu di dalam hidup dunia ini tidak lepas daripada dua hal. Mendapatkan nikmat atau musibah. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia harus sabar. Ketika dia mendapatkan musibah, juga harus sabar. Karena yang selama ini kita ketahui, yang namanya sabar ketika mendapatkan musibah, padahal mendapatkan nikmat juga dia harus sabar. Karena ini juga merupakan cobaan dari Allah. Nikmat itu cobaan dari Allah. Cobaan dari Allah. Karena itu dia harus menahan diri dengan seperti yang tadi, yaitu dia menahan diri dengan tidak berkeluh kesah dalam melaksanakan taat kepada Allah. Dengan apa? Sabarnya dengan apa? Dalam melaksanakan taat kepada Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah secara kontinu. Sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah. Bagaimana bentuk sabarnya? Sabar dalam ketaatan itu, yaitu dengan menjaga perintah-perintah Allah dengan kita melaksanakannya secara kontinu. Apakah itu sholat yang wajib? Apakah itu menuntut ilmu? apakah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya, itu harus kita laksanakan secara kontinu. Kita jaga secara kontinu. Itu sabar dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian juga, ketika melaksanakannya juga harus kita lakukan dengan apa? Dengan ikhlas. Maka di sini disebutkan wari'ayatuha ikhlasan. Melaksanakannya dengan ikhlas. Wa tahsinuha ilman, dan memperbaiki ibadah itu dengan kita terus menuntut ilmu. Jadi itu harus perhatikan. Sabar dalam ketaatan itu maksudnya kita menjaga perintah-perintah Allah itu kita laksanakan secara kontinu. Sebab ada juga orang yang tidak sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Ya, tidak sabar. Kadang-kadang baru beberapa saat dia melaksanakan perintah Allah itu, dia sudah tidak sabar, dia tinggalkan perintah itu. Tidak dilaksanakan dengan kontinu. Seperti umumnya kita talabul ilmi, menuntut ilmu. Ini perintah Allah. Dan perintah Rasulullah menuntut ilmu. Ada orang yang tidak sabar, baru beberapa kali ngaji sudah berhenti. Dianggap sudah tamat. Ya, ada juga perintah-perintah yang wajib, umpamanya dia sudah tahu sekarang sholat berjamaah itu wajib. Dia mesti laksanakan di masjid dengan berjamaah. Tapi baru beberapa kali dia sudah tidak melaksanakan lagi. Ini namanya tidak sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Dilaksanakan dengan rutinitas, kontinu. Terus menerus. Kemudian juga bukan hanya itu. Dia juga jaga keikhlasannya. Di dalam semua hal. Ya bukan hanya, tadi saya diantara contoh itu. Seperti menuntut ilmu, seperti sholat berjamaah. Nanti seperti kita membayar zakat, sedekah, menolong fuqara al-masakin. Yang wajib bagi kita, kita lakukan. Rutin. Dengan kontinu. Itu juga nanti kepada keluarga kita. Kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Dengan kontinu. Dan kita menjaga ikhlas. Hati kita dalam melaksanakannya harus ikhlas. Bukan karena nanti ada bab setelah ini, yaitu bab riya nanti. Setelah bab ini, setelah bab sabar, ada bab riya nanti kita bahas. Jadi harus ikhlas karena Allah SWT. Kemudian kita memperbaikinya dengan ilmu. Jadi dalam melaksanakan ketaatan itu, kita ada peningkatan-peningkatan dengan ilmu. Artinya terus, supaya kita tahu perintah-perintah itu tidak kita mengerjakan tanpa ilmu. Kita mengerjakannya semuanya dengan ilmu. Kemudian waqafun nafsi anil ma'asi wa tsabatuha fi muqabalati syahawat wa muqawamatil hawa. Kemudian juga kita menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Sebab antum perhatikan ya, ketika kita meninggalkan dosa dan maksiat, umpamanya antum pernah melakukan dosa dan maksiat dengan teman-teman yang biasa kita diajak untuk dosa dan maksiat. Kita sudah tahu bahwa itu maksiat. Kita taubat kepada Allah. Bentuknya apa saja, ya, perbuatan itu. Apa saja perbuatan yang maksiat itu. Kemudian kita mengerti, kita sadar, kita taubat kepada Allah. Bukan hanya sekedar itu saja. Ini setan nggak akan berhenti. Yang pertama dari hawa nafsu kita masih kepingin berbuat yang rusak itu atau yang fasad, yang berbahaya itu atau maksiat itu. Kemudian bisikan dari setan. Kemudian juga bisikan dari teman-teman yang pernah mengajak kita untuk maksiat. Maka di saat itu kita harus menahan diri. Jangan sampai jatuh lagi dalam perbuatan itu. Apa saja bentuknya. Apakah itu minum khamar, apakah itu zina, apakah itu mencuri, apakah apa saja. Yang jelas haram, yang pernah kita lakukan, kita taubat kepada Allah. Dengan taubat yang nasuh. Nah, ketika kita taubat kepada Allah, ingin melaksanakan kebaikan, itu enggak gampang. Setannya banyak. Setannya itu banyak yang menggoda kita untuk berbuat lagi perbuatan itu. Baik dari diri kita, kalau melihat ada orang minum itu kepengin lagi, ini setan yang goda. Kemudian telinga kita juga dibisiki oleh setan, kemudian juga hati kita, kemudian juga teman-teman yang jahat. Maka di saat itu kita harus istiqomah, sabar. Kita harus melawan itu hawa nafsu. Godaannya banyak, ya. Godaan dari teman-teman yang jahat untuk berbuat maksiat banyak. Apa saja yang saya katakan, saya bentuknya contoh tadi itu saja, ya, minum khamar, berzina, apa mencuri, mungkin yang lain, makan riba, tipu menipu orang, khianat, ya, mengambil hak orang lain atau apa saja bentuknya, itu tobat kepada Allah SWT. Dan kita jangan sampai dibawa lagi oleh orang-orang yang mereka biasa berbuat maksiat yang fasik itu. Kita tahan diri kita sabat, jadi sabar ya. Jadi kepengen kadang-kadang timbul lagi mengingat masa yang lalu atau kenangan-kenangan yang manis dulu menurut dia, dia ingin pengen berbuat lagi seperti itu. Atau kadang-kadang ditelepon oleh temannya atau dikirimi surat atau ketemu di jalan. Setan selalu ada. Bukan mustahil, bukan mustahil. Seperti ini bukan mustahil orang bisa jatuh lagi, bukan mustahil. Karena mereka itu pandai dalam menjerumuskan manusia ke jalan kesesatan dan kebinasaan. Jadi kita harus hati-hati. Bahwa setan juga berjanji, la ughwiyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan semua manusia ini. Ajma'in semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas kepada Allah SWT. Kemudian selanjutnya, waridha biqada'illah wa qadarin duna syaqwa fihi wala ma'ahu. Yaitu yang ketiga, sabar juga dengan kita ridha kepada takdir Allah dan ketentuan Allah tanpa kita banyak mengeluh, baik padanya maupun bersamanya. Ini penjelasan dari Syekh Salim bin Idh al-Hilali ketika menjelaskan bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu perhatikan tentang sabar itu dalam semua hal. Jadi bukan hanya ketika musibah saja, bahkan ketika kita mendapatkan rezeki, nikmat juga harus sabar. Ya, dengan kita melaksanakan nikmat itu menurut apa yang Allah sudah tentukan dengan melaksanakan ketaatan. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis. Sekarang kita masuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم. Ada dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dari dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, ada dua hal atau dua perkara yang masih dilakukan oleh manusia yang kedua-duanya itu adalah kufur. Jadi dua perkara yang masih dilakukan oleh kaum muslimin maksudnya. Dua perkara yang masih dilakukan oleh kaum muslimin yang kedua-duanya kufur. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela keturunan. Yang kedua, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi orang mati. Yang kedua, meratapi orang yang sudah mati. An-niyahah. Niyahah sudah pernah kita bahas di bab sebelumnya. Ya, tentang amal-amal jahiliyah. Di bab yang ke-29 atau bab 30. Ya, bab 30. Lihat itu. Di bab berapa? Yang dikatakan Rasulullah, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada empat perkara kata Rasulullah yang dilakukan oleh umatku yang termasuk perkara-perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Artinya umat Islam masih ada yang melakukan demikian. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan nenek moyang, dengan leluhur. Wa ta'nu fil ansab, dan mencela keturunan. Wal istisqa bin nujum, dan menisbatkan hujan itu kepada bintang. Yang keempat, wan niyahah, dan niyahah, meratap. Nah, Nabi mengatakan orang yang meratap, wan na'iha idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Orang yang meratap apabila dia tobat sebelum matinya, maka akan dilaksanakan di hari kiamat itu diberikan baju dari tembaga dan pakaian dari kudis. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sudah saya jelaskan. Meratap itu yaitu dia menangis dengan suara yang keras, teriak, yang dia tidak redha dengan takdir Allah. Di sini yang menjadi syahid dalam hadis ini kata-kata an-niyahatu 'alal mayyit. Karena niyaha ini menunjukkan kepada ketidaksabaran. Niyaha, meratap, menunjukkan kepada tidak sabar terhadap qada dan takdir Allah. Jadi niyaha dijelaskan yaitu raf'u shaut bin nadabi 'ala al-mayyit li'annaha tasakhutun biqada'illah wa dhalika yunafi as-sabra al-wajib wa hiya min al-kaba'ir li shiddatil wa'id wal 'uqubah. Di dalam kitab Fathul Majid dijelaskan yang dikatakan niyaha meratap itu mengeraskan suara dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit, karena sesungguhnya yang demikian ini tasakhut, artinya tidak redo, murka kepada takdir Allah. Yang seperti ini menafikan, meniadakan kesabaran yang wajib, dan ini termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Karena apa? Karena kerasnya ancaman dan hukuman Allah SWT. Seperti pada pekan yang lalu kita sudah bahas yang dikatakan dosa besar itu yang bagaimana? Yang dikatakan dosa besar itu yang bagaimana? Apa dosa besar itu definisinya? Setiap ketentuan, maksudnya bukan definisi, ketentuan dosa besar itu bagaimana? Setiap dosa yang diakhiri oleh Allah dengan neraka atau laknat atau kemarahan Allah atau siksa atau dinafikan iman. Ya, atau dikatakan oleh Rasulullah tidak termasuk golongan kami orang yang berbuat demikian. Nah, di sini diancam dengan apa? Dengan apa di sini? Tidak, di tentang niyaha ini diancam dengan kalau dalam hadis ini diancam dengan kufur. Kalau di hadis yang sudah kita baca di bab yang ke-30 diancam dengan apa? Sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Artinya di hari kiamat akan diberikan pakaian dari cairan tembaga dan baju dari kudis. Ini ancaman dari Allah SWT. Ya. Ini menunjukkan tentang dosa besar. Itu ketentuan dosa besar yang sudah kita bahas. Nah, dalam hadis ini, hadis yang di bab yang ke-35 ini, bahwa orang yang meratap itu dikatakan oleh Nabi kufur. Jadi dua hal yang dilakukan oleh kaum muslimin yang termasuk kufur. Yang pertama mencela keturunan, yang kedua meratap atas mayit. Yang dimaksud meratap tadi sudah saya sebutkan. Yaitu meratap atas mayit apa? Yaitu mengeraskan suara dengan menyebut kebaikan-kebaikan si mayit yang menunjukkan kepada tidak redha. Dia murka kepada takdir Allah. Dan ini menafikan kesabaran. Dari hadis ini menunjukkan bahwa sabar itu hukumnya wajib. Wa fihi dalilun ala anna sabra wajib. Bahwa sabar itu wajib. Sekarang yang kedua, dalam hadis ini disebutkan tentang kufur. Kufur, di dalam hadis ada kufur. Tapi kufur di sini bukan kufur berarti keluar dari Islam, tidak. Ya, kufur di sini tidak termasuk mengeluarkan dari Islam. Jadi bukan berarti orang yang melakukan satu bagian dari kekufuran maka dia kufur, sebagaimana orang yang melakukan bagian dari iman maka dia menjadi iman yang sempurna, tidak. Ya, dijelaskan dalam kitab Fathul Majid bahwa kedua ini, dua-dua perbuatan ini termasuk perkara jahiliyah. Jadi orang yang melakukan ini, melakukan perbuatan ini, walakin laisa man qama bihi syu'batun min syu'abil kufri yasira kafiran kal kufril mutlaq. Bukan berarti orang yang melakukan perbuatan ini dari cabang kekufuran dia menjadi orang yang kafir, bukan. Jadi kalau disebutkan dua hal apabila kan manusia kufur, bukan berarti kafir dia keluar dari Islam, bukan. Arti kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran. Seperti juga kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, kama annahu laisa man qama bi syu'batun min syu'abil iman yasiru mu'minan al iman al mutlaq. Bukan berarti juga orang yang melaksanakan cabang-cabang iman itu dia menjadi seorang mukmin yang imannya sempurna, belum tentu. Artinya kita katakan dia orang yang beriman dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, iman yang mutlak, tidak. Ya, seperti orang-orang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW. Qalatil Arabu amanna kullam tu'minu walakin kulu aslamna. Datang orang-orang Badui mengatakan kepada Nabi, kami telah beriman. Kata Nabi, tidak. Walakin kulu aslamna, tapi katakanlah kami baru masuk Islam. Itu disebutkan dalam surah Al-Hujurat. Seperti hadis-hadis yang seperti ini, antum perhatikan ya, kata-kata kufur bukan berarti orang itu keluar dari Islam. Ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini hati-hati. Dalam menetapkan soal iman dan kufur, apalagi soal berkaitan dengan kufur ya, orang itu kufur, itu hati-hati. Jangan kita mengatakan orang itu kafir dengan melakukan perbuatan kufur. Tidak. Seperti juga dalam hadis, laisa apa bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah. Antara seorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan salat. Ada sebagian ulama memasukkan kufur di sini yaitu kafir keluar dari Islam, ada. Tapi jumhur ulama tidak. Mengatakan tidak masukkan dalam kekafiran. Meskipun kata-kata al-kufru di situ dengan alif lam. Al-kufru bainar rajuli wa bainal kufri wa bainal kufri wa syirki tarkus salat. Jadi ada ulama yang membedakan kalau kufrun, kufrun seperti ini. Isnatani fin nasibihima kufrun. Nakirah tanpa alif lam. Itu tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau pakai alif lam, al-kufru berarti keluar dari Islam. Itu sebagian ulama berpendapat demikian. Akan tetapi tentang masalah sholat, meskipun dengan al-kufru, jumhur ulama mengatakan tidak kafir. Kecuali kalau dia mengingkari tentang kewajiban sholat itu, maka kafir keluar dari Islam. Tapi soal umumnya dia karena kemalasan, karena kejahilan dia tidak sholat, tidak dikafirkan. Itu pendapat jumhur ulama tentang masalah ini. Selanjutnya, walahuma an ibni Mas'udin marfu'an laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'wal jahiliyah. Dan bagi keduanya, bagi siapa? Bagi siapa? Bagi Bukhari Muslim. Di sini enggak. Walahuma dan bagi keduanya, bagi Bukhari Muslim. Betul. Walahuma bagi Bukhari Muslim. An ibni Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud. Marfu'an, secara marfu'. Maksudnya, hadis ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, man darabal khudud, orang yang memukul pipi atau menampar pipi. Tidak termasuk golongan kami orang yang menampar pipi. Wa syaqqal juyub, dan merobek-robek pakaian. Wa da'a bida'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Jadi bagi Bukhari Muslim, di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, secara marfu, tidak termasuk golongan kami man darabal khudud, orang yang memukul-mukul pipi. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, khusso al-khaddu likaunihil ghalib, dikhususkan penyebutan pipi. Karena itu secara umum orang demikian, orang-orang jahiliyah, kalau ada kematian dia meratap, menunjukkan kepada tidak sabaran dia tampar pipinya. Tapi ini menunjukkan kepada ghalib, dia menampar yang lain pun bagian tubuhnya, tetap dikatakan tidak termasuk golongan kami. Jadi tidak hanya pipi, tapi yang lain pun demikian. Kemudian kalau dia memukul bagian tubuhnya yang lain sebagai tanda tidak sabar dan tidak redha dengan ketentuan Allah, itu masuk dalam perbuatan jahiliyah. Wa syaqqal juyub, merobek-robek pakaian. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah karena kesedihan terhadap kematian keluarganya. Sedih atau kematian kerabatnya. Jadi tanda sedih dia itu dengan merobek-robek pakaian. Wada'a bida'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Jadi menyeru dengan seruan jahiliyah, dijelaskan di dalam kitab Fathul Majid, wada'a bida'wal jahiliyah qala Syekhul Islam rahimahullahi taala huwa nadbul mayyit, wa qala ghairuhu huwa du'a bil waili was subur. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, addu'a bidawal jahiliyah kaddu'a ilal qabaili wal asabiyah. Jadi kata Syekhul Islam, yang dikatakan mendakwakan dakwah jahiliyah artinya menyebut-nyebut kebaikan si mati ini, si mayit ini. Itu namanya dakwah jahiliyah. Kemudian yang lain mengatakan, yang dikatakan dakwah jahiliyah itu dengan berdoa atau dia berteriak-teriak dengan suara yang keras seperti orang-orang jahiliyah. Jadi ketika kematian, kalau ada orang yang berteriak dengan suara yang keras, ini meratap dia. Dan juga termasuk mendoa atau berdakwah dengan dakwah jahiliyah. Kata Ibnu Qayyim, yang dikatakan mendakwahkan dakwah jahiliyah atau seruan dengan seruan jahiliyah seperti apa? Di antaranya maknanya lebih luas. Bukan hanya ini, tapi maknanya lebih luas. Tidak berkaitan dengan masalah niyah saja, tidak berkaitan dengan masalah meratap saja, tapi lebih luas dikatakan begini. Addu'a bidakwal jahiliyah kaddu'ai ilal qabaili wal asabiyah wa mithluhu ta'assub ilal madzahibi wa ta'if wal masyayikh wa tafdili ba'dihim ala ba'd yad'u ila dhalik wa yuwali alaihi wa yu'adi fa kullu hadha min da'wal jahiliyah. Kata Ibnu Qayyim, yang dimaksud dengan menyeru dengan seruan jahiliyah seperti orang menyeru mengajak manusia kepada kabilah, kepada asabiyah, kepada fanatisme. Seperti juga seruan-seruan jahiliyah itu seperti ta'assub, fanatik kepada mazhab, fanatik kepada golongan, fanatik kepada kelompok, fanatik kepada masyayikh. Artinya guru-guru tertentu dan melebih utamakan sebagian mereka atau sebagian yang lain. Mengajak manusia kepada tokoh tertentu yang dia berwala dan memusuhi karena itu. Jadi ini mendakwakan dakwah jahiliyah. Jadi orang bukan diajak kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada pemahaman yang benar, pemahaman salafus soleh, tapi diajak kepada pribadi orang tertentu, kepada syekh tertentu, kepada ustaz tertentu. Ini tidak boleh. Yang artinya kalau dia tidak belajar kepada fulan berarti musuh. Kalau belajar berarti teman. Ini termasuk kepada doa bidakwal jahiliyah. Itu penjelasan dari Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian juga termasuk fanatik kepada mazhab, ini juga termasuk dakwah jahiliyah. Kemudian juga mengajak orang pada kelompok, golongan tertentu, kelompok tertentu. Ini termasuk dakwah jahiliyah. Jadi orang itu semuanya diajak kepada Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Bukan kelompok, bukan golongan, bukan jamaah, bukan. Ini dakwah jahiliyah. Orang yang seperti ini kalau tetap dia melakukan, maka kata Nabi, laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Jadi orang-orang yang mengajak ke fanatik kepada kelompok, kepada golongan, kepada mazhab tertentu, kepada syekh tertentu, bahkan mengutamakan sebagian yang lain. Yang orang itu berwala, artinya wala loyal, ya, kepada kelompoknya. Kalau bukan kelompoknya, berarti musuh. Kalau kelompoknya, itu teman kita, sahib kita, saudara kita. Kalau bukan, bukan saudara kita. Ini merupakan dakwah jahiliyah. Yang seperti dakwah jahiliyah. Jadi kita semua asasnya kepada apa? Al-Quran wa Sunnah. Ala fahmi salaf. Bukan kepada kelompok, golongan, bukan. Itu harus perhatikan itu. Dan Syekhul Islam menjelaskan panjang lebar masalah ini dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Di juz yang ke-28, itu dijelaskan panjang lebar tentang masalah ini. Kalau memang perlu dibacakan, nanti insya Allah saya bacakan tentang masalah ini. Karena banyak orang yang bermusuhan, karena ya asabiyah, fanatik. Padahal tidak boleh demikian. Bahkan perbedaan antara guru dengan guru pun dijelaskan oleh Syekhul Islam. Perbedaan antara guru dengan guru tidak membuat orang itu kemudian ta'assub fanatik yang dianggap dia itu bukan orang Islam lagi, musuh. Ya, ini harus diperhatikan. Nanti tetap ada yang diistilahkan al-wala wal-bara kalau itu berkaitan dengan orang kafir atau munafik atau ahlul bid'ah. Nanti ada ketentuannya. Tapi kepada umumnya kaum muslimin enggak bisa diterapkan yang demikian. Nanti ada yang dikatakan hajar atau tahzir, ada kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang mengajak pada bid'ah, bahkan duduk mendengarkan perkataan, ada penjelasannya. Jadi bagaimana mauqif atau sikap ahlu sunnah kepada ahlu bid'ah, ada penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah itu. Tapi ini ada orang yang kita lihat, dia mengajak pada kelompoknya, golongan tertentu, yang dia loyal dan memusuhi karena itu. Jadi kita dasarnya Islam. Kita bersaudara karena Islam, dan juga berpisah pun karena itu. Artinya kalau dia sudah mengikuti kekafiran, atau dia sudah keluar dari manhaj Islam ini, kita memusuhi, itu ada keterangannya dalam riwayat. Jadi kalau karena kelompok, karena mazhab, karena golongan, karena jamaah, karena guru, dijelaskan di sini termasuk fakullu hadza min da'wal jahiliyah. Semuanya ini termasuk dakwah jahiliyah. Makanya antum perhatikan, ketika kita berdakwah itu hati-hati. Jangan kita mengajak orang pada pribadi kita atau golongan kita, jangan. Ajak manusia semuanya yang kepada Al-Qur'an dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Bukan pada pribadi. Nanti kalau pribadi, kelompok jadi hizb. Jadi hizbiyah kita. Tidak boleh. Jadi itu harus perhatikan. Dan itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an wa annaha apa? Dalam Al-Qur'an bukan, dalam surah Yusuf. Iya, dalam surah Yusuf apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini jalanku, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan ad'u ila nafsi atau ad'u ila syaikhi atau bukan. Jadi ad'u ila Allah. Saya mengajak manusia ke jalan Allah. Itu harus diperhatikan itu. Jadi ajak manusia ini ke jalan Allah, bukan kepada pribadi kita, kelompok, golongan atau yang lain, jamaah-jamaah yang ada, bukan. Jadi kita kembali kepada hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, yaitu meratap, merobek-robek baju atau pakaian dan mendakwakan dakwah jahiliyah. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Umamah, Rasulullah bersabda, la'anal khamisata wajhaha wa syaqah jaybaha wa da'iyah bil waili wa thubur. Nabi bersabda bahwa Rasulullah, kata Abu Umamah, bahwa Rasulullah melaknat orang yang mencakar-cakar mukanya. Allah melaknat orang yang merobek-robek bajunya. Jadi kata Abu Umamah, Rasulullah melaknat orang yang mencakar wajahnya, merobek pakaiannya, dan teriak-teriak dengan kecelakaan. Jadi ini termasuk perkara-perkara dosa besar. Karena ini menafikan kesabaran. Ini menafikan kesabaran. Tapi kalau menangis saja, menangis umpamanya kita ada kematian, ya, keluarga kita meninggal dunia, kemudian kita menangis. Kalau menangis saja boleh. Bahkan Nabi sendiri pernah menangis. Tapi kalau teriak-teriak, merobek-robek, kemudian mencakar, ini tidak boleh. Sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa begini? Ketika Nabi menangis, kenapa ya Rasulullah seperti ini? Jadi seorang sahabat dianggap meratap. Kata Nabi, tidak, ini tidak terlalu meratap. Kata Nabi, tadma'ul ain wa yahzanul qalb wa la naqulu illa ma yurdi ar-rabb wa inna bika ya Ibrahim la mahzunun. Ketika Ibrahim meninggal dunia, anaknya Nabi, yaitu Nabi menangis. Kemudian ada yang menegur, kenapa demikian ya Rasulullah? Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi, mata ini menangis, hati sedih, dan kita tidak mengatakan melainkan apa-apa yang diridhai Allah. Dan sesungguhnya kami sedih, wahai Ibrahim. Dan Nabi mengatakan, kami sedih dengan meninggalnya engkau, ya Ibrahim. Manusia, Nabi juga manusia. Wajar Nabi bersedih. Jadi kalau menangis, tidak menafikan kesabaran. Tetap Nabi sabar dan redha. Tapi menangis itu wajar. Karena kesedihan. Ya, sampai di sini dulu tentang masalah ini. Sebentar, saya tambahkan satu lagi. Ketika Nabi ditegur juga oleh Sa'ad, Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kenapa seperti ini? Kata Nabi, hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi 'ibadihi wa inna ma yarhamullahu min 'ibadihi ruhama. Kenapa ini ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Artinya seolah-olah ini merata. Tidak. Kata Rasulullah, hadhi rahmah. Ini rahmat dari Allah menangis ini. Yang Allah tetapkan di hati-hati para hambanya. Sesungguhnya Allah sayang kepada hamba-hambanya yang penyayang. Tapi kalau teriak, ya merobek baju, ya membanting apa saja, ini termasuk meratap, tidak boleh. Tidak redho berkenan Allah SWT. Ya, kita cukupkan sampai di sini karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore ini bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid yang terakhir, bab yang ke-35. Kita lanjutkan sedikit lagi, baru setelah itu ada tanya jawab insyaallah. Kita sudah baca ayat dan juga hadis. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ketiga dari kitab ini, dari kitab Tauhid, bab yang ke-35. Hadis yang ketiga, wa an Anasin radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Dari Anas bin Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mengendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah cepatkan baginya hukuman di dunia. Artinya menyegerakan hukuman baginya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, dan apabila Allah mengendaki keburukan atau kejelekan pada seseorang, amsaka 'anhu bi dzanbihi, maka Allah menangguhkan, artinya menahan atau menangguhkan dosanya, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai Allah penuhi balasannya nanti pada hari kiamat. Jadi Allah apabila mengendaki kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah cepatkan hukuman di dunia ini. Dan apabila Allah mengendaki kejelekan, maka Allah menahan dosanya itu, artinya tidak dibalas di dunia ini, sehingga Allah sempurnakan nanti balasannya itu pada hari kiamat. Allah penuhi balasan pada hari kiamat. Hadis ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid di bab sabar ini, untuk menjelaskan tentang keharusannya kita sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Saya lanjutkan dulu karena hadis ini ada lanjutannya, satu sanad ini dari sahabat yang sama, dari sahabat Anas Ya, saya lanjutkan dulu hadis ini karena hadis ini diriwayatkan dari satu sanad dari sahabat yang sama yaitu sahabat Anas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna idhamal jazaa' ma'a idhamil bala' wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-suhb. Hasanahu Tirmizi. Dari Anas, mula Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya besarnya ganjaran itu, balasan itu tergantung atau setimpal dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya besarnya pahala atau ganjaran ma'a idhamil bala, setimpal dengan besarnya cobaan. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala, idza ahabba qauman, apabila Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah menguji mereka. Jadi Allah apabila cinta kepada satu kaum, maka Allah menguji mereka. Faman radiya falahur ridha, barang siapa yang ridha, artinya dia ridha dengan cobaan itu, maka dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sukh, atau faman sakhita falahu sakhat. Faman sakhita falahu sakhat. Dan barang siapa yang murka, barang siapa yang marah atau murka dengan cobaan itu, maka Allah pun murka kepadanya. Artinya maka baginya mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan. Jadi hadis ini diriwayatkan, hadis yang pertama tadi dari sahabat Anas diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Hakim dari sahabat Anas. Dan yang pertama ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis Sahih. Jadi hadis yang ketiga itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Hakim. Hadis ini dikatakan oleh Tirmizi hasan. Tapi karena hadis ini ada beberapa syawahidnya dan beberapa jalan, sehingga dikatakan hadis ini sahih. Hadis ini juga termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, termaktub juga dalam kitab Riyadhus Shalihin di nomor 43 di bab sabar. Jadi apabila Allah mengendaki kebaikan pada seorang hamba, dicepatkan hukuman di dunia, dan apabila Allah mengendaki kejelekan pada seorang hamba, ditahan dosanya sehingga Allah akan balas nanti pada hari kiamat. Kemudian hadis yang selanjutnya, sesungguhnya besarnya ganjaran tergantung kepada besarnya cobaan dan ujian, atau setimpal dengan besarnya cobaan dan ujian. Dan Allah apabila mencintai satu kaum, maka Allah menguji mereka. Barang siapa yang redha, maka dia mendapatkan keredhaan dari Allah. Barang siapa yang murka, maka dia mendapatkan kemurkaan. Falahus sukhat atau sakhat. Sekarang kita bicarakan tentang isi daripada hadis ini. Soal derajatnya hadis ini, tadi sudah saya jelaskan, hadis ini sahih. Kemudian yang kedua, derajat hadis itu adalah hasan. Bagaimana kata Imam Tirmizi? Dan dalam silsilah hadis sahih di juz yang pertama pun disebutkan bahwa hadis ini hasan. Dihasankan oleh Syekh Albani, dihasankan juga oleh Syekh Syuaib Al-Arnaut dalam takhrij Syarhus Sunnah. Kita bicarakan tentang hadis ini. Hadis ini masuk di bab sabar, dan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis ini dimasukkan dalam bab sabar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan sebagaimana yang dinukil dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, dijelaskan begini. Al-masa'ibu ni'mah li'annaha mukaffiratun lidzunub wa tad'u ila as-sabr fayusabu 'alayha wa taqtadi al-inabata ila Allah wa adh-dhulla lahu wal i'rad 'an al-khalq ila ghairi dhalika min al-masalih al-'azimah fa nafsul bala' yukaffiru Allah bihi adh-dhunuba wal khataaya wa hadha min a'zami an-ni'am fal masa'ibu rahmatun wa ni'matun fi haqqi umumil khalq illa ayadkhula sahibuha bisababiha fi ma'asi a'zam mimma kana qabla dhalik fa yakunu sharran 'alayhi min jihati ma asabahu fi dinihi. Kata Syekhul Islam rahimahullah, musibah-musibah itu merupakan nikmat. Musibah-musibah itu merupakan nikmat. Al-masaib nikmat. Musibah itu merupakan nikmat. Li'annaha mukaffiratun lidzunub. Karena musibah-musibah itu menghapuskan dosa-dosa. Musibah itu menghapuskan dosa. Wa tad'u ila sabr fayusabu 'alaiha, dan membawa kepada kesabaran yang kita akan diganjar dengan sebab kesabaran itu. Yang dibawakan oleh Syekhul Islam, kalau dikatakan kenapa musibah itu dikatakan nikmat, dalilnya apa? Bahwa musibah itu dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dibawakan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah menimpa seorang muslim dari kelelahan, dari penyakit, dari kesedihan, dari kegundah gulanahan dan juga gangguan, sehingga duri yang mengenai dia, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa musibah, apakah itu kelelahan, apakah itu penyakit, apakah itu kesedihan, apakah itu duka cita, atau itu gangguan yang menimpa seorang muslim sampai duri yang mengenai dia, itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi musibah itu menghapuskan dosa-dosa. Mukaffiratun lidzunub. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab sabar. Jadi Syekhul Islam mengatakan bahwasanya musibah itu nikmat. Musibah itu nikmat. Dan ini banyak orang yang belum tahu. Banyak orang yang belum tahu. Bentuknya apa saja musibah itu? Ya. Apakah sakit? Apakah kematian? Apakah terkena duri? Apakah itu kecelakaan? Atau apa saja yang bentuknya musibah itu menghapuskan dosa. Kemudian juga akan membawa kita kepada kesabaran. Dengan tertimpa musibah itu, kita akan sabar. Maka dibawa dalam bab ini bab sabar. Yang semuanya nikmat. Akan timbul kesabaran, dan ini soal sabar hukumnya wajib. Sabar ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Kemudian juga akan membawa dia kepada taubat kepada Allah. Dengan ada musibah itu, dia akan bertaubat kepada Allah SWT dari segala macam dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Wadzullahu, dan juga dia akan merasa hina di hadapan Allah, menunjukkan dia bahwa dia makhluk yang lemah dan dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'rad 'anil khalq, dan dia berpaling dari makhluk. Karena yang pada hakikatnya yang mengangkat musibah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat musibah seseorang. Apa saja bentuk musibah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang memberikan ketenangan dan juga kesejukan hati Allah Subhanahu wa taala. Sampai penyakit pun yang bisa menyembuhkan bukan manusia, Allah SWT. Maka kita berpaling dari makhluk menuju kepada Allah SWT. Karena yang bisa memberikan manfaat dan menolak bahaya hanya Allah saja. Yang bisa memberikan manfaat dan menolak bahaya hanya Allah saja. Kemudian juga yang lainnya dari maslahat-maslahat yang sangat besar. Karena itu dikatakan oleh Syekhul Islam, "Fanafsul bala yukaffirullahu bihi dzunuba wal khataaya." Nafsul bala artinya musibah itu sendiri, musibah bentuknya musibah itu menghapuskan, Allah akan menghapuskan dengannya dosa-dosa dan kesalahan. Musibah yang menimpa kita itu akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Wa hadza min a'zamin ni'am. Dan ini termasuk nikmat yang paling besar. Dengan musibah yang Allah berikan kepada kita, ini merupakan nikmat yang paling besar. Fal masaibu rahmatun wa ni'mah fi haqqi umumil khalq. Bahwa musibah-musibah itu merupakan rahmat dan nikmat bagi umumnya makhluk ini. Musibah yang menimpa makhluk ini merupakan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada musibah yang menimpa seorang, orang itu akan takabur dan sombong. Untuk perhatikan, kalau orang tidak ditimpa musibah dia akan takabur dan sombong. Tapi dengan ditimpa musibah dia akan ingat bahwa dia dhaif, manusia yang lemah, yang tidak punya kemampuan apa-apa, yang dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan ditimpa musibah itu dia akan merasa bahwa dirinya dhaif. Dia akan tawadhu. Dengan ditimpa musibah, dia akan tambah dekat kepada Allah SWT. Kalau tidak ditimpa musibah, dia akan mungkin tambah jauh dari Allah. Dia akan tambah banyak berbuat dosa dan maksiat. Jadi ini merupakan rahmat dan nikmat dari Allah SWT. Kalau antum lihat banyak orang-orang di sekitar kita, gak usah jauh, di sekitar kita, yang dia rajin dia sholat, rajin dia ibadah, yang sebelumnya dia sangat jauh, ketika ditimpa musibah, tambah dekat dia kepada Allah SWT. Gak usah jauh, sekitar kita. Banyak orang-orang yang tadinya jauh dari Allah. Tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah melakukan ibadah. Ketika ditimpa musibah, dia kembali kepada Allah SWT. Nikmat yang seperti itu. Musibah itu merupakan nikmat dari Allah SWT. Jadi kita bersyukur dengan adanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tambah dekatnya kita kepada Allah SWT. وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ النِّعْمِ. Dan ini merupakan nikmat yang besar. Kecuali, kata Syekhul Islam, kecuali kalau seandainya musibah yang menimpa dia justru akan membawa dia kepada maksiat yang lebih besar. Ini bukan nikmat. Sebab ada juga orang yang terkena musibah, justru dia tambah jauh dari Allah SWT. فَيَكُونُ شَرًّا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ مَا أَصَابَهُ فِي دِنِهِ. Maka itu jelek dengan apa yang menimpa dia dari segi agamanya. Tapi secara umum musibah itu adalah nikmat. Secara umum musibah dan cobaan itu merupakan nikmat. Tapi ada orang yang ditimpa musibah maka itu jelek buat dia. Ada. Fa inna minan nasi man idza tuliya bi faqrin aw maradin aw waja'in hasala lahu minan nifaqi wal jazaa' wa maradil qalbi wal kufri dhahir wa tarki ba'dil wajibat wa fi'li ba'dil muharramat ma yujibu lahu darar fi dinihi fa hadha kanatil afiyatu khairan lahu min jihati ma awrathathu al musibah la min jihati nafsil musibah kama anna man awjabat lahu al musibatu sabran wa ta'atan kanat fi haqqihi ni'matan diniyatan fahiya bi'ainiha fi'lur rabb azza wa jal wa rahmatun lil khalq wallahu ta'ala mahmudun 'alayha. Kata Syekhul Islam, dan sesungguhnya di antara manusia ada orang yang apabila ditimpa kefakiran atau penyakit, ya, marad atau wajah sama saja, kefakiran atau penyakit, maka akan timbul darinya itu kemunafikan, akan timbul keluh kesah, akan timbul juga penyakit hati, akan timbul kekufuran yang zahir, dan dia meninggalkan sebagian dari kewajiban dan dia mengerjakan sebagian yang diharamkan, yang justru ini membuat bahaya terhadap agamanya. Maka orang yang seperti ini kesehatan buat dia itu lebih baik daripada dia ditimpa musibah. Karena apa? Karena akibat dari musibah itu membuat dia menjadi orang yang munafik. Banyak keluh kesah, timbul kekufuran, dia meninggalkan kewajiban, kemudian mengerjakan yang haram. Ada di antara manusia yang seperti itu. Ketika dapat musibah, problem, apa saja, apakah masalah di kantor, apakah masalah dalam rumah tangga, bukan larinya kepada Allah, larinya ke tempat yang haram. Apakah minum, apakah zina, apakah judi atau yang lain. Dari segi yang seperti ini berbahaya buat dia. Sehat itu atau tidak ditimpa musibah lebih baik bagi orang yang seperti itu. Karena akibat dari musibah itu berbahaya. Tapi musibah itu sendiri jelas baik. Musibah itu sendiri baik. Tapi yang tidak baik akibatnya dia melakukan perbuatan yang haram. Pada hakikatnya musibah itu baik. Musibah itu nikmat. Tapi akibatnya yang mengkhawatirkan. Sebagaimana musibah bagi orang-orang yang sabar itu mengakibatkan dia tambah sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang terkena musibah yang membuat dengan musibah itu dia sabar, kemudian dia taat, dia tambah dekat kepada Allah, musibah ini pada orang tersebut adalah nikmat. Merupakan kenikmatan. Pada hakikatnya musibah itu adalah apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang merupakan rahmat. Musibah yang Allah berikan kepada hambanya merupakan rahmat. Jelas dalam hadis ini disebutkan bahwa dengan musibah itu Allah inginkan kepada seorang hamba itu apa? Apa? Kebaikan. Di sini di hadis ini Anda baca. Idza aradallahu bi abdihil khaira ajjalalahul uqubata fid dunya. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, diberikan apa? Hukuman, musibah di dunia ini. Jadi Allah apabila mengendaki seorang itu baik, maka diberikan musibah. Kita lihat al-anbiya wa rasul, semuanya diberikan musibah oleh Allah. Semua nabi dan rasul diberikan musibah oleh Allah SWT. Diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul. Karena cintanya Allah kepada mereka, bukan berarti mereka itu banyak dosanya, tidak. Mereka maksum. Tapi Allah berikan musibah kepada mereka karena Allah cinta kepada mereka, yang jelas itu baik buat mereka. Para sahabat ridwan Allah diberikan musibah yang berat oleh Allah SWT. Para ulama terdahulu, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, diberikan musibah yang besar, yang itu baik buat mereka. Tapi apabila Allah mengendaki pada seorang hamba kejelekan, kejelekan, diberikan sehat, terus sehat, gak ada penyakit, gak apa, semuanya enak bagi dia. Tapi di akhirat Allah akan azab dia. Lebih baik di dunia daripada di akhirat. Karena azab di akhirat, wala azabul akhirati akbar. Azab akhirat itu lebih besar. Makanya para ulama terdahulu ada yang mereka kalau tidak sakit itu mereka apa? Sedih. Kenapa tidak diberikan penyakit? Karena dengan penyakit itu menghapuskan dosa dia dan mengangkat derajat dia. Dia takut dengan sehatnya terus menerus itu selama-lamanya dia akan diazab oleh Allah di akhirat. Ketakutan mereka, al-khauf mereka. Jadi pada hakikatnya musibah yang Allah berikan itu adalah rahmat bagi hambanya, bagi makhluknya. Ini belum selesai. Selanjutnya kata Syekhul Islam, "Famani betulia faruziqa sabru, faruziqa sabru kana sabru alaihi ni'matan fi dinihi wa hasala ba'da ma kaffara min khatayahu rahmatan wa hasala lahu bi tana'ihi ala rabbi salata rabbihi alaihi." Barang siapa yang diuji, dicoba oleh Allah, kemudian diberikan karunia oleh Allah dengan kesabaran, maka kesabaran itu merupakan nikmat dalam agamanya. Maka dia akan mendapatkan sesudah Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya, dia mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Bahkan dengan itu dia mendapatkan sanjungan dari Allah dan juga salawat. Bagaimana Allah berfirman, "Ulaika 'alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah." Ulaika 'alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat, dan juga mereka akan mendapatkan diampunkannya kesalahan-kesalahan dan juga diangkatnya derajat. Faman qama bis-sabril wajib hasala lahu dzalik. Barang siapa yang telah melaksanakan kesabaran yang wajib, maka dia akan mendapatkan yang demikian. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawanya. Jadi orang yang mendapatkan cobaan dan ujian ini merupakan nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab setelah mendapatkan ujian itu, Allah menghapuskan kesalahan, mengangkat derajat, dan juga memberikan salawat dan rahmat seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 157 dan 156 dan 157. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 156 157, orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka, atas mereka salawat dari Rabb mereka dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi mereka akan mendapatkan dari Allah salawat dari Rabb mereka, warahmah dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan dasar ayat yang pertama. Ayat yang pertama dalam bab ini apa? Ayat yang pertama dalam bab ini apa? Apa? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki apanya? Allah tunjuki hatinya. Bagaimana penjelasan Al-Qamah? Seseorang yang dia ditimpa musibah, dia tahu bahwa ini dari Allah, dia redha dan dia menerima, maka Allah akan tunjuki hatinya. Di sini Allah sebutkan dalam ayat ini ulaika humul muhtadun, orang-orang yang mendapatkan musibah dan dia sabar, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia akan mendapatkan salawat dari Allah, rahmat dari Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Selanjutnya, selanjutnya dalam hadis ini wa idza arada, kita lanjutkan pembahasan hadis ini, wa idza arada bi abdihi syarra, dan apabila Allah menghendaki kejelekan pada hambanya, amsaka anhu bidzanbihi, maka Allah tahan dosanya, ai akhara anhu al'uqubata bidzanbihi, ya Allah, Allah tangguhkan hukumannya dengan sebab dosanya nanti di akhirat, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga Allah sempurnakan ganjarannya atau sempurnakan hukumannya itu nanti pada hari kiamat. Ini balasan bagi orang-orang yang ditangguhkan hukumannya. Karena itu musibah itu merupakan nikmat yang kita bersyukur kepada Allah dengan musibah yang Allah berikan. Cuma permasalahannya ada orang yang ketika ditimpa musibah itu dia tidak sabar. Maka dibawakan di sini di bab sabar supaya kita bersabar. Wajib hukumnya. Sabar itu hukumnya wajib. Sabar ketika mendapatkan cobaan dan ujian itu sabar. Dan sabar ini pertama kali ketika terjadi musibah. Jadi sabar itu adanya itu ketika pertama kali terjadinya musibah. Bukan sesudah tidak mungkin lagi untuk kembali baru sabar. Umpamanya seorang meninggal anaknya, kemudian dia mencaci maki, kemudian teriak, teriak segala macam. Setelah dia beberapa hari, nggak mungkin anak ini kembali, baru dia sabar. Tidak, ketika pertama kali terjadi musibah itu dia harus sabar. Bukan sesudah berlalu. Begitu pertama kali terkena musibah, maka dia harus sabar. Seperti Nabi SAW melewati seorang wanita yang menangis, ya, di sisi kubur. Kemudian Nabi mengatakan kepada wanita ini, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Kemudian kata wanita ini, jauhlah kamu dari diriku, menjauh, karena kamu tidak ditimpa musibah seperti aku. Wanita ini tidak tahu bahwa yang menegur itu Rasulullah SAW. Jauhlah kamu, sesungguhnya kamu tidak tahu, kamu tidak ditimpa musibah seperti musibahku ini. Kemudian setelah itu disampaikan kepada wanita ini bahwa yang mengatakan itu adalah Rasulullah SAW. Maka dia menyesal datang kepada Rasulullah SAW, mengetuk pintunya Rasulullah. Kemudian dia berkata, lam a'rifka, aku tidak tahu bahwa engkau Rasulullah. Faqala, Kemudian Nabi bersabda, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika terjadi musibah pertama kali. Sabar itu, yang dikatakan sabar itu ketika terjadi musibah pertama kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa musibah apa sabar itu ketika terjadi pertama kali. Apa saja bentuknya musibah yang menimpa kita, maka diperintahkan untuk sabar. Artinya seperti yang saya sudah sebutkan, sabar dalam menghadapi takdir Allah, seperti penyakit, kematian anak, atau kecelakaan, atau kehilangan, atau yang lain. Ini musibah. Maka sabar ketika terjadinya pertama kali itu, kemudian kita harus yakin bahwa musibah ini Allah sudah tentukan sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap musibah itu baik untuk kita. Musibah yang menimpa kita baik untuk kita. Banyak yang kita tidak ketahui apa yang menimpa kita itu baik untuk kita. Hikmahnya banyak sekali. Contohnya dalam ayat Al-Qur'an. Dalam ayat Al-Qur'an Allah menyebutkan kita benci kepada sesuatu pada hakikatnya baik. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Gimana ayatnya? Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Barangkali kamu benci atau tidak suka kepada sesuatu, wa huwa khairul lakum, itu lebih baik buat kamu. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan barangkali kamu cinta kepada sesuatu, wa huwa syarrul lakum, itu jelek untuk kamu, tidak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sedangkan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi banyak yang kita tidak suka terhadap sesuatu, termasuk musibah. Hati manusia tidak suka kepada musibah. Tapi itu baik buat kita. Kemudian Allah ingatkan lagi, barangkali kamu cinta kepada sesuatu, itu jelek buat kamu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ya, sampai sini dulu karena sudah masuk waktu maghrib. Insyaallah nanti saya lanjutkan hadis yang terakhir. Baru setelah itu kita ambil fawaid dari hadis ini. Wassalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang keempat dari sahabat Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil balaa'." Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. "Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalaahum." Dan Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum maka diujinya dengan cobaan. Wa man radhiya falahu ridha. Karena itu barang siapa yang ridha maka baginya keridhaan dari Allah. Wa man sakhita falahu sakhat atau falahu suhut. Dan barang siapa yang marah atau murka maka baginya kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu Nabi bersabda, "Idza habballahu qauman ibtalahum, faman sabara falahu sabru wa man jazaa falahu aljazaa." Qala Mundziri, riwayatuhu thiqat. Nabi bersabda, apabila Allah mencintai satu kaum maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa sabar maka baginya kesabaran, dan barang siapa yang keluh kesah maka baginya keluh kesahan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Imam Mundziri mengatakan rawi-rawi hadis ini thiqat. Hadis ini sahih. Sekarang kita bahas dalam hadis ini Nabi bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'." Sesungguhnya besarnya pahala, besarnya ganjaran. "Ma'a 'idhamil balaa'." Bersama besarnya bala, artinya cobaan dan ujian. Hadis ini Ada yang berpendapat dengan dasar inna idzamal jaza ma' idzamil bala, bahwa musibah itu akan diganjar oleh Allah dan juga menghapuskan kesalahan. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ganjaran dari musibah yang menimpa seseorang itu takfirul khataya faqat, menghapuskan kesalahan-kesalahannya saja. Di samping dalam riwayat yang lain diangkat derajatnya. Illa idza kanat sababan li amalin salih. Dan Ibnu Qayyim bahwa ganjaran dari musibah itu yaitu menghapuskan kesalahan saja. Kecuali apabila musibah itu membawa dia untuk melakukan amal soleh, seperti dia sabar, dia ridho, dia bertaubat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah. Fa innahu hina idzin yuthabu ala ma tawallada minha. Karena sesungguhnya ketika itu dia akan diganjar dari apa yang ditimbulkan karena musibah tersebut. Itu dikatakan sesungguhnya besarnya pahala atau ganjaran bersama atau setimpal dengan besarnya cobaan dan ujian, dengan syarat idza sabara wahtasab, kata Ibnu Qayyim, apabila orang itu sabar dan mengharapkan ganjaran. Jadi besarnya ganjaran, besarnya pahala tergantung dari besarnya musibah yang menimpa seseorang, apabila orang itu sabar dan apabila dia mengharapkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hadis ini, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Allah apabila mencintai satu kaum, Allah menguji mereka. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, yusib minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dia mendapatkan kebaikan, maka dia akan diberikan cobaan oleh Allah SWT. Kemudian dalam satu hadis tentang tingkatan cobaan itu, Nabi pernah ditanya, Nabi SAW pernah ditanya tentang tingkatan cobaan yang Allah berikan kepada manusia, yaitu ayyun nasi asyaddu bala'an. Nabi ditanya oleh seorang sahabat, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya, nabi-nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang seperti mereka dan yang seperti mereka. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Dicobanya seseorang menurut kadar agamanya, menurut ukuran agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatan ishtadda bala'uhu. Apabila dia kuat dalam agamanya, maka berat juga cobaannya. Jadi kalau berat, artinya dia kuat agamanya, maka cobaannya pun lebih berat. Selanjutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana fi dini riqqatan ubtuliya ala qadri dinihi. Apabila agamanya dia itu tidak begitu kuat, maka dia dicoba menurut kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alayhi khathiyah. Kata Nabi, tetaplah atau senantiasa cobaan dan ujian itu mengenai seorang hamba, menimpa seorang hamba, sehingga dibiarkan oleh Allah berjalan di muka bumi dalam keadaan dia tidak mempunyai kesalahan. Ya, terus cobaan akan diberikan yang nantinya cobaan-cobaan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dia sehingga akhirnya dia tidak mempunyai kesalahan. Wa ma 'alaihi khathiyah. Dan dia tidak mempunyai kesalahan karena banyaknya cobaan dan ujian yang Allah berikan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Darimi, Ibnu Majah dan Tirmizi mensahihkan hadis ini. Tirmizi mengatakan wa hadza haditsun hasanun sahih. Kemudian dijelaskan dalam kitab Fathul Majid tentang hadis ini, Dijelaskan dalam kitab Fathul Majid tentang hadis ini, wa hadzal haditsu wa nahwuhu min adillati tauhid. Fa idza 'arafa al-'abdu anna al-anbiya'a wal awliya'a yusibuhumul bala'u fi anfusihim alladhi huwa fil haqiqati rahmatun wa la yadfa'uhu 'anhum illa Allah. 'Arafa annahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la daf'a. Dalam hadis ini dan yang seperti hadis ini, ini termasuk dalil-dalil yang berkaitan tentang tauhid. Ini hadis ini berkaitan tentang tauhid, yaitu siapakah orang yang paling berat cobaannya, yaitu para nabi, kemudian yang seperti dia, kemudian yang seperti dia. Seseorang akan diuji oleh Allah tergantung dari kadar agamanya. Apabila agamanya dia kuat, maka ujiannya pun juga demikian berat. Tapi kalau agamanya ringan, artinya agamanya kurang, maka juga ujiannya juga ringan, tergantung daripada agamanya. Jadi ada orang yang kuat, artinya dia melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya, dia iltizam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Lah ujian kepada orang yang seperti ini tambah berat. Tapi kalau orang-orang yang biasa saja diberikan ujian, cuma ringan oleh Allah SWT. Tetap atau senantiasa kata Nabi, ujian itu akan mengenai seorang hamba terus menerus sampai dihapuskan dosa-dosanya dan dia berjalan dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Hadis ini termasuk dalil tauhid. Hadis ini termasuk dalil tauhid. Antum perhatikan. Ya, hadis ini termasuk dalil tauhid. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa nabi-nabi dan wali-wali, kalau disebutkan wali-wali, pertama wali-wali Allah siapa? Sesudah nabi siapa? Sahabat. Ya, pertama kali yang disebutkan dikatakan wali yaitu para sahabat. Mereka adalah wali-wali Allah. Apabila seorang hamba mengetahui nabi-nabi dan wali-wali ditimpa oleh cobaan, musibah terhadap diri mereka yang pada hakikatnya pada diri mereka merupakan rahmat dan tidak bisa menolak cobaan dan ujian itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menolak cobaan dan ujian melainkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan mengetahui bahwa mereka, artinya kita ini akan mengetahui bahwasanya mereka para nabi dan para wali itu tidak memiliki untuk diri mereka manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Sekarang nabi yang sepanjang hidupnya diberikan cobaan dengan penyakit siapa? Nabi Ayyub. Sehingga kalau orang menurut orang Arab ya, kalau orang itu sabar dibilang sabar Ayyub. Sabar Ayyub. Karena terus-menerus diberikan penyakit oleh Allah SWT sampai karena kesabarannya Allah hilangkan penyakit itu. Dengan kesabaran dia dan ridha kepada cobaan itu, Allah hilangkan penyakitnya dan terus menerus. Jadi sabar, sabar Ayyub kata para ulama. Kita lanjutkan. Dengan dalil ini, dengan hadis yang tadi bahwa setiap nabi mendapatkan cobaan, setiap orang yang kuat agamanya dapat cobaan, maka kita akan mengetahui bahwa tidak ada yang bisa memberikan, bahwa para nabi, para wali tidak bisa mereka memiliki manfaat untuk diri mereka dan tidak bisa menolak bahaya. Ini juga bantahan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menganggap bahwa wali-wali itu mengetahui yang gaib, bisa menyembuhkan penyakit sehingga mereka takarub kepada Allah dengan kekuburnya. Ini enggak benar. Dan ini syirik perbuatan mereka sampai mereka minta kepada orang-orang yang sudah mati. Falianna la yamlikuhu li ghairihim aula wa ahra. Kalau mereka tidak bisa menolak bahaya, nabi-nabi dan wali-wali tidak bisa menolak bahaya, falialla yamlikuhu li ghairihim aula wa ahra. Maka mereka juga tidak bisa menolak bahaya bagi orang lain. Untuk dirinya mereka tidak bisa menolak bahaya dan tidak bisa berikan manfaat, maka untuk orang lain pun mereka tidak bisa menolak bahaya. Fa yuharramu qasduhum wa raghbatu ilaihim fi qada'i hajatin aw tafrij qurbatin. Maka diharamkan kita menuju kepada mereka dan mengharap kepada mereka dalam menyelesaikan urusan kita atau kita menyelesaikan musibah yang menimpa kita atau kesulitan yang menimpa kita. Jadi kita dilarang menuju kepada mereka. Kita diperintahkan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada mereka. Apakah dalam soal keperluan atau hajat kita, untuk dirinya mereka tidak bisa menolak bahaya dan tidak bisa berikan manfaat, maka untuk orang lain pun mereka tidak bisa menolak bahaya. Fayuharramu qasduhum wa raghbatu ilaihim fi qada'i hajatin aw tafriji qurbatin. Maka diharamkan kita menuju kepada mereka dan mengharap kepada mereka dalam menyelesaikan urusan kita atau kita menyelesaikan musibah yang menimpa kita atau kesulitan yang menimpa kita. Jadi kita dilarang menuju kepada mereka. Kita diperintahkan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada mereka. Apakah dalam soal keperluan atau hajat kita atau dalam menghilangkan kesulitan yang ada pada kita. Wa fi wuqu'il ibtila'i bil anbiya'i was salihin minal asrari wal hikami wal masalihi wa husnil aqibati ma la yuhsa. Dan terjadinya musibah yang mengenai para nabi, orang-orang yang soleh, ini ada rahasia-rahasia, hikmah-hikmah, maslahat, dan juga baiknya akibat yang tidak bisa dihitung, yang tidak terhingga. Banyak hikmah, banyak rahasia, banyak maslahat dengan ditimpanya musibah yang ditimpakan kepada para anbiya war rusul. Begitu juga menimpa kita, banyak hikmah dan banyak manfaatnya dengan musibah yang Allah berikan. Karena itu di sini disuruh kita untuk bersabar terhadap cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena cobaan dan ujian tidak pernah lepas, terus menerus akan diberikan kepada seorang hamba. Dan hidup ini memang Allah berikan sebagai cobaan. Allah akan selalu mencoba anak Adam ini. Tidak pernah berhenti. Karena kita, kaum mukminin akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, Kullu nafsin zaiqatul maut. Kullu nafsin zaiqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Di dalam surah Al-Anbiya, Kullu nafsin zaiqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, Kullu nafsin zaiqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Di sini Allah mengatakan tiap jiwa akan merasakan mati dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan dan kebaikan. Sebagai cobaan yang sebenar-benarnya dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Tapi ini cobaan. Ibnu Qayyim menjelaskan di antara syar wal khair. Syar itu seperti apa? Kemiskinan, kefakiran, kesulitan, kesusahan. Wal khair kekayaan. Diberikan nikmat, ini cobaan. Bukan berarti orang diberikan kekayaan itu merupakan nikmat. Banyak yang dengan kekayaan itu sebagai musibah bagi dia. Yang kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita hati-hati, ini semuanya cobaan, fitnah, ibtilaan wa imtihanan. Fitnatan di sini maksudnya ibtilaan wa imtihanan. Cobaan dan ujian. Selanjutnya tentang cobaan ini Allah akan terus berikan, maka di sini disebutkan sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Dan kita harus yakin bahwa cobaan yang Allah berikan kepada kita itu tidak keliru, apa saja bentuknya tidak keliru. Dan kita ingat bahwasanya semua cobaan dan ujian itu baik untuk kita dan ada hikmahnya. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah selanjutnya dalam hadis ini, faman radhiya falahur ridha. Barang siapa yang redha, maka dia mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini redha ini termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifatkan tentang dirinya. Kemudian wa man sakhita falakhus sukhat atau falakhus sakhat, dan barang siapa yang murka atau marah maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini tentang masalah ridha di dalam kitab Fathul Majid dijelaskan wa madhhabus salaf, ya, tentang masalah ridha ini yang berkaitan tentang sifat Allah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang wajibnya sabar dan ridha, tentang sifat Allah dulu ini disebutkan di sini dalam kitab Fathul Majid, wa madhhabus salafi wa atba'uhum min ahli sunnati itsbatu sifati allati wasafa Allah biha nafsahu wa wasafa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi itsbatan bila tamtsilin wa tanzihan bila ta'tilin. Mazhab salaf dan yang mengikuti mereka dari ahli sunnah menetapkan sifat-sifat yang Allah sifatkan dengannya dirinya dan mensifatkan apa yang disifatkan oleh Rasulnya menurut apa yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Menetapkan sifat dengan tidak menyerupakan Allah dan mensucikan Allah dengan tidak mengingkari sifat-sifatnya. Fa idza radiyallahu ta'ala anhu hasala lahu kullu khair. Apabila Allah redha kepada seorang hamba, maka orang itu akan mendapatkan segala macam kebaikan. Wa salima min kulli syarr, dan dia akan selamat dari setiap kejelekan. Jadi barang siapa yang redha, maka Allah redha. Kalau Allah redha, maka dia akan mendapatkan segala macam kebaikan dan dia diselamatkan dari setiap kejelekan. Wa ridha huwa ayyuslimal abdu amrahu ila Allah wa yuhsina dhanna bihi wa yarghabu fi thawabihi. Yang dikatakan redha ialah ini di dalam kitab Majid dibawakan definisi redha. Yang dikatakan redha ialah seorang hamba menyerahkan urusannya kepada Allah. Yang dikatakan redha ialah seorang hamba menyerahkan diri kepada Allah dan berbaik sangka kepadanya, husnuzan, berbaik sangka kepadanya, kepada Allah maksudnya, dan berbaik sangka kepadanya, wa yarghabu fi thawabihi, dan mengharapkan ganjarannya. Dan mengharapkan ganjarannya. Jadi yang dikatakan redha yaitu seorang hamba menyerahkan urusannya kepada Allah, berbaik sangka kepadanya, dan mengharapkan ganjarannya. Jadi kita ada dua masalah yang ada dalam kitab ini. Yang pertama sabar, yang kedua redha. Dalam pembahasan kitab ini, ya, sabar dengan pembagiannya, kemudian redha. Sabar sudah kita bahas. Ya, nanti saya akan tanya tuh, apa definisi sabar? Di sini redha, yaitu redha seorang hamba menyerahkan urusannya kepada Allah dan dia berbaik sangka kepadanya dan mengharapkan ganjarannya. Karena itu, kalau dia redha menyerahkan urusannya kepada Allah, waqad yajidu lidzalika rahatan wa imbisatan mahabbatan lillahi wa thiqatan bihi, maka dia akan mendapatkan dirinya itu senang dan lapang dadanya, senang dan lapang dada. Kalau dia redha itu dia senang dan dia lapang dada karena cinta kepada Allah dan percaya kepadanya. Jadi orang kalau sudah jadi redha itu sampai kepada tadi mengharapkan ganjarannya. Sudah sampai situ. Yang diperoleh kalau dia redha kepada ketentuan Allah di sini, faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang redha dengan keputusan Allah, dengan cobaan yang Allah berikan, dia akan melakukan redha, yaitu dia akan menyerahkan urusannya kepada Allah. Kalau dia redha, dia menyerahkan urusan kepada Allah, dia berbaik sangka kepada Allah dan dia mendapatkan ganjarannya, maka dia akan melakukan redha dari Allah. Di antaranya yang dia akan dapatkan itu dalam hatinya akan merasa senang dan lapang. Anda perhatikan, kalau ketika mendapatkan musibah dia sabar, ya, dia menahan diri dari keluh kesah dan segala macam dan redha menyerahkan urusannya kepada Allah SWT dan dia berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan mendapatkan dalam hatinya itu rasa senang dan lapang dada. Karena dia cinta kepada Allah dan percaya kepada Allah SWT. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, "Inna Allah biqistihi wa adlihi ja'ala ar-ruha wal faraha fil yaqini war ridha wa ja'ala al-hamma wal hazna fil shakki was-sakhat." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya Allah dengan keadilannya dia menjadikan kelapangan dan kesenangan dalam keyakinan dan redha, dan menjadikan ke duka cita dan juga ham, kesempitan dalam keraguan dan kemurkaan. Jadi orang kalau dia ragu dan dia murka, maka hatinya itu sempit, ya, dan juga selalu sedih, duka cita. Beda kalau orang itu yakin dan redha. Kalau dia yakin redha, maka dia akan mendapatkan kesenangan dan kelapangan dalam hatinya. Maka antum kalau terkena musibah, sabar dan redha, itu akan mendapatkan ketenangan. Beda kalau dia itu syak, ragu-ragu, atau dia murka, maka justru membuat dia tambah sedih, tambah sempit dadanya, dan juga tambah duka cita. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud yang tentunya dia berkata dengan dasar ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bagian akhir dari hadis ini, wa man sakhita falakhussukhtu atau wa man sakhita falakhussakhat, dan barang siapa yang sakhita di kasril kha, barang siapa yang murka, artinya yang dikatakan sakhat, kata Ibnu Athir, al-karahiyatu li syai wa adamur ridha bihi, yang dikatakan sakhat, murka, yaitu tidak senang kepada sesuatu dan tidak ridha. Yang dikatakan sakhat yaitu tidak suka kepada sesuatu dan tidak ridha. Tidak suka kepada sesuatu dan tidak ridha. Jadi barang siapa yang murka terhadap ketentuan Allah, kepada takdir Allah yang Allah sudah tentukan, terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya, dia murka, falakhus sakhat, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini ada di antara ulama mengambil dalil tentang wajibnya ridha. Wajibnya ridha. Tapi jumhur ulama berpendapat yaitu bahwa ridha itu tidak wajib. Artinya sunnah. Yang wajib itu sabar. Ridhonya tidak wajib. Tapi dianjurkan kita ridha kepada keputusan Allah, tentang sabarnya wajib. Tapi yang lain sebagian ulama mengatakan wajib. Waqad yustadallu bihi ala wujumil ridha wa huwa ikhtiyaru Ibnu Aqil wa ikhtara al-qadi adamul wujub wa rajahu Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim dalam kitab yang Madarij Salikin berpendapat bahwa ridhonya tidak wajib. Tapi tetap dia wajib sabar. Kemudian dibawakan dalam kitab Fathul Majid satu hadis, tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Yaitu hadis man lam yasbir ala bala'i wa lam yarda bi qada'i falyattaqid rabban siwa'i. Ini hadis dhaif dibawakan dalam kitab Fathul Majid, barang siapa yang tidak sabar dengan ujianku, tidak redha dengan takdirku, maka hendaklah ia mencari tuhan selainku. Hadis ini dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Ibnu Hibban, dan hadis ini dilemahkan oleh Ibnu Hibban, dan hadis ini sangat lemah. Di dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, dijelaskan hadis ini. Bahkan dalam kitab Fathul Majid itu juga dikatakan fahada Israili lam yasih anan Nabi SAW. Penulis kitab Fathul Majid mengatakan hadis ini Israil, Israiliyat, dan tidak sahih dari Nabi SAW. Jadi tingkatan ketika seorang mendapatkan musibah, yang pertama itu adalah sabar, yang kedua ridha. Tingkatan yang paling tinggi bersyukur, kata Syekhul Islam. Tingkatan yang paling tinggi, orang mendapatkan musibah dia bersyukur kepada Allah, itu tingkatan yang paling tinggi, kata Syekhul Islam. Wa a'la min dzalik ay min ar-ridha ayyashkurullah 'ala al-musibah lima yara min in'amillahi alaihi biha. Kata Syekh al-Islam, tingkatan yang paling tinggi setelah sabar, ridha, yaitu dia bersyukur kepada Allah terhadap musibah. Karena apa? Karena dia melihat nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya dengan musibah itu. Wallahu a'lam. Ya, fawaid yang kita ambil dari hadis ini. Yang kita ambil dari hadis yang ketiga dan keempat. Yang pertama, fawaid dari hadis ini yang pertama, ta'jilul uqubati 'alamatul khair. Dicepatkannya hukuman menunjukkan kepada tanda kebaikan. Dicepatkannya hukuman menunjukkan tandanya tanda kebaikan. Yang kedua, fawaid dari hadis ini, hadis yang ketiga dan keempat ini, azabul akhirati ashaddu wa azabu dunya ahwan. Yang kedua, bahwa azab akhirat itu sangat berat dan azab dunia itu adalah ringan. Azab akhirat itu sangat berat dan azab dunia itu ringan. Yang ketiga, yubtalan nasu ala hasabi dinihim. Manusia diuji menurut kadar agama mereka. Jadi manusia diuji ini kadar agama mereka. Kalau agamanya kuat, maka ujiannya tambah berat. Kalau ringan pun ujiannya pun ringan. Yang keempat, alal mu'min ayyakuna sabiran radiyan ala aqdarillahil mu'limah. Yang keempat, wajib atas seorang mukmin untuk sabar dan ridha terhadap takdir Allah. Ditulis, jangan bengong. Ya, ditulis. Wajib atas seorang mukmin sabar dan ridha terhadap takdir Allah. Yang kelima, min alamati takfiriz dzunub as-sabru 'alal bala. Min alamati takfiriz dzunub as-sabru 'alal bala. Di antara tanda dihapuskannya dosa yaitu sabar terhadap cobaan dan ujian. Di antara tanda dihapuskannya dosa yaitu sabar terhadap cobaan dan ujian. Kemudian yang keenam yaitu as-sabr 'alal masa'ib wal amrad tathhirun lidzunub wa raf'u darajat. Sabar atas musibah dan penyakit menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Yang keenam. Kemudian yang ketujuh, isbatu sifatil mahabba war ridha was sakhat lillahi azza wa jal. Menetapkan sifat mahabba, ridha dan murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat mahabba, cinta, ridha dan sakhat, murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita menetapkan sifat-sifat itu. Ya, ini fawaid, 7 fawaid yang dapat kita ambil dari hadis ini. Sekarang kita baca tentang masail. Kandungan dari bab ini, dari kitab Tauhid. Yang pertama adalah tafsiru ayat taghabun. Tafsir dari ayat taghabun. Ya. Jadi, wa may yu'min billahi yahdi qalba wallahu bikulli syai'in alim. Tafsirannya bagaimana? Tafsirannya bagaimana? Saya sudah bawakan dari tafsir Ibnu Katsir pada pekan yang lalu. Dan juga penjelasan Al-Qamah bin Qais bin Abdullah bin Malik An-Nakhai dari kalangan tabi'in. Apa? Yaitu orang yang terkena musibah, dia mengetahui bahwa itu dari Allah, maka dia redha dan dia menyerahkan diri kepada Allah. Maka dia akan ditunjuki hatinya oleh Allah SWT. Asania yang kedua, anna hadza minal imani billah, bahwa ini termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar terhadap segala macam cobaan termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar terhadap cobaan termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat-ayat tentang sabar yang perlu antum ingat bahwa banyak sekali dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan tentang sabar. Disebutkan oleh Imam Ahmad kurang lebih ada berapa? Ada 90 tentang sabar ini. Dan ganjaran perintah-perintah sabar banyak dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru dan yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin dan yang lainnya, ayat-ayat yang menyuruh sabar banyak. Dan Allah mengatakan innama yuwassabiruna ajrahum bighairi hisab dalam surah Az-Zumar, sesungguhnya disempurnakan ganjaran orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa perhitungan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menyuruh kita untuk sabar. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dalam surah Muhammad Allah berfirman, dan kami akan uji kamu, kami akan coba kamu, hatta na'lamal mujahidin, sehingga kami tahu orang-orang yang berjihad di jalan Allah di antara kamu, wasabirin, dan orang-orang yang sabar. Jadi Allah akan tetap menguji hambanya sehingga Allah tahu siapa yang berjihad di jalan Allah dan juga siapa yang sabar. Jadi sabar ini termasuk iman kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, as-salisah, at-ta'nu fin nasab, ancaman keras terhadap orang yang mencela. Yang ketiga disebutkan hukum tentang perbuatan mencela keturunan, at-ta'nu fin nasab, yaitu hukuman bagi orang yang mencela keturunan. Ini hukumannya apa? Kufur. Tapi apakah kufur keluar dari Islam? Tidak. Yang diistilahkan oleh para ulama apa? Kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Jadi kufur dibawa ke kufuran. Bukan berarti kufur di sini kafir, bukan. Berarti keluar dari Islam, tidak. Jadi orang mencela keturunan diancam dengan kufur. Jadi perbuatan kufur. Yang keempat, ar-rabi'ah, syiddatul wa'id fi man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Ancaman keras terhadap orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah karena meratapi orang mati. Ini ancaman keras. Dan sudah kita bahas itu di hadis-hadis sebelumnya. Orang yang meratap itu akan apa ancamannya di akhirat? Disiksa oleh Allah di neraka dengan apa? Dikasih pakaian dari kudis. Dan juga apa? Sirbalin min khatiran, yaitu dari timah. Dir'un min jarab, dan juga pakaian dari kudis. Arti pakaian kudis itu arti tubuhnya dengan kudis, seolah dia berpakaian dengan kudisnya itu. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini siksaan yang berat bagi orang-orang yang meratap. Kalau menangis boleh atau tidak? Jadi meratap itu yaitu tangisan yang dibarengi dengan teriakan, menampar pipi, merobek baju, membanting sesuatu dengan suara yang histeris, ini namanya meratap. Tapi kalau nangis biasa, Nabi juga menangis ketika kematian Ibrahim, anaknya. Ya itu wajar tentang menangis. Tapi kalau dia meratap, ini hukumnya haram dalam Islam. Kemudian al-khamisah yang kelima, alamatu iradatillahi bi'abdihil khair, tanda apabila Allah mengendaki kebaikan kepada hambanya, apa tandanya? Tandanya apa? Kalau Allah mengendaki kebaikan pada hambanya, tandanya apa? Diberikan musibah, cobaan dan ujian oleh Allah SWT. As-sadisah yang keenam, alamatu iradatillahi bihi syarr. Tanda apabila Allah mengendaki keburukan kepada hambanya apa? Apa tandanya? Ditangguhkan, tidak diberikan musibah, ditangguhkan yang Allah akan azab nanti di akhirat. As-sabi'ah yang ketujuh, alamatu hubbillahi lil abdi, tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Apa tandanya? Itu di bagian akhir dari hadis itu. Apa tandanya? Wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah menguji mereka. Allah mencoba mereka. Yang paling banyak cobaannya para nabi dan rasul. Kemudian para sahabat. Antum lihat cobaannya berat sekali. Maka menunjukkan kepada tanda kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian yang ke-8, as-saminah, tahrimus sakhat. Yaitu dilarang atau diharamkan kita bersikap marah atau murka terhadap cobaan dan ujian dari Allah SWT. At-tasi'ah, yang ke-9, tawabur ridha bil bala. Arti pahala bagi orang yang ridha dengan cobaan yang menimpanya. Jadi hadis-hadis ini menganjurkan kita untuk sabar dan ridha terhadap cobaan dan ujian. Yang dengan kita sabar justru akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah saya sebutkan. Kemudian disebutkan tentang ridha ini dalam Al-Qur'an yang antum ayatnya sudah hafal. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radwan. Dalam surah Al-Bayyinah. Jadi ganjaran mereka di sisi Allah diberikan surga-surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepadanya. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Tentang sabar ini banyak ulama yang sudah membahas tentang masalah ini. Ya, Ibnu Qayyim juga membahas dalam kitabnya Uddatus Sabirin. Ibnu Qudamah juga membahas dalam kitabnya tentang sabar dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kemudian juga Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin juga membahas tentang bab sabar dan yang lainnya. Para ulama, sabar ini penting. Ya, dalam menghadapi cobaan dan ujian yang menimpa kita. Termasuk juga yang berkaitan sabar dengan kezaliman penguasa yang ada. Kita diperintahkan juga oleh Rasulullah untuk sabar. Kezaliman yang ada dari penguasa sebagaimana yang dialami juga oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para a'immatul mujtahidin, sabar terhadap kezaliman penguasa. Tidak boleh kita memberontak kepada penguasa yang ada. Kita diperintahkan untuk sabar. Karena ini kaitannya juga dengan dosa dan juga dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat sehingga Allah memberikan cobaan yang demikian. Disuruh kita sabar. Dan sudah saya sampaikan bahwa kita menghadapi penguasa yang zalim atau keadaan yang seperti kita lihat sekarang ini di mana-mana, maka kewajiban kita untuk sabar. Jadi bukan hanya musibah seperti yang tadi saya sebutkan tentang diri kita, ya, penyakit, ya, kematian, kehilangan, kemiskinan, kesulitan, atau yang ini betul musibah, termasuk juga kekayaan musibah, tapi juga yang berkaitan dengan masalah yang ada ini, soal kekuasaan, soal kepemerintahan dan yang lain, ini musibah yang kita diperintahkan untuk sabar. Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat contohnya. Juga para sahabat, bukan berarti kita mengadakan muzaharah, demo. Bukan berarti kita mencaci maki penguasa yang ada di mimbar-mimbar. Bukan berarti kita berontak dan keluar dari jamaah. Ini tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Makanya dijelaskan oleh para ulama, kewajiban kita dari apa yang ada itu kita taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Karena ini juga terjadi yang demikian merupakan kesalahan kita. Seperti yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Ya. Pertama ayat Al-Qur'an Allah berfirman bagaimana? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab usaha tangan kalian, dan Allah banyak memaafkan kalian. Jadi Allah banyak memaafkan. Jadi musibah yang menimpa kita ini, kewajiban kita untuk sabar, seperti nasihat-nasihat Rasulullah kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, nanti akan terjadi yang demikian. Jadi musibah itu bukan berkaitan dengan penyakit, dan juga kesusahan, kesulitan, kehilangan, kematian, bukan. Tapi juga berkaitan tentang hal yang berkaitan dengan penguasa. Nabi menyuruh kita untuk sabar. Itu ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab sabar. Kata Nabi, "Innakum satalqauna ba'di athara, fasbiru hatta talqauni 'alal khawf." Kata Nabi, sesungguhnya kalian akan menemui sesudah wafatku athara. Yaitu athara itu orang mementingkan diri sendiri. Ya, pejabat penguasa mementingkan diri mereka sendiri. Fasbiru, dan bersabarlah kalian. Hatta talqauni al haud, sehingga kalian bertemu aku nanti di haud, yaitu telaga. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan berapa hadis lagi yang Nabi menyebutkan kalian akan melihat asara dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Kemudian Rasulullah, apa yang kami harus lakukan? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Kamu penuhi hak yang Allah bebankan kepada kamu, dan kamu minta kepada Allah yang ada pada kamu. Ini beberapa hadis yang berkaitan tentang masalah ini yang diperintahkan kita untuk sabar. Ya, kalau kita mau bicara tentang lebih luas lagi masalah ini, ya ada beberapa kitab yang membahas bagaimana kita bermuamalah dengan hukam yang ada. Dan juga kita diperintahkan untuk sabar. Ya, sampai di sini tentang kaitan yang berkaitan tentang sabar. Dan kalau kita takdirkan Allah mendapatkan cobaan atau musibah, kita mengingat bahwa musibah yang menimpa kita, kalau kita takdirkan Allah mendapatkan cobaan dan musibah dari Allah, bahwa kita ingat bahwa musibah yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan yang lain, masih ringan musibah kita. Masih banyak orang yang lebih sulit, lebih susah, lebih banyak musibahnya daripada kita. Maka kita diperintahkan untuk sabar, dan kita tambah dekat kepada Allah, dan istighfar, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai sini karena sudah masuk waktu Isya, saya ingin buka tanya jawab. Ya, mungkin insyaallah pekan depan. Ya. Saya bertanya, kemudian juga antum bertanya kepada saya. Yang berkaitan dengan bab-bab ini dan bab-bab sebelumnya. Dengan bab ini dan bab sebelumnya, dan juga pertanyaan umum insyaallah pada pekan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik.